Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita memohon kepada Allah at-taufiq was-sadad agar kita benar-benar bisa meraih inti amal saleh kita pada hari ini insyaallah, yaitu ikhlas dan sesuai tata cara beribadah menuntut ilmu syar'i ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya intinya bukan pada banyaknya ilmu yang kita dapatkan, tetapi sungguhnya intinya adalah pada kelurusan niat kita dan kesesuaian tata cara ibadah ataupun amal saleh amal yang kita lakukan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada artinya ketika satu amal walaupun itu kelihatan wah, kelihatan hebat, kelihatan banyak dan kelihatan besar, tapi kalau hilang dua perkara yang pokok ini, yaitu ikhlas dan al-mutabaah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohon taufik kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang ikhlas memurnikan ketaatan ibadah yang akan kita lakukan ini hanya untuknya, dan juga demikian adab di dalam mempelajari ilmu syar'i pun kita sesuaikan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika demikian, keberkahan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan. Baik, ikhwan wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Untuk sesi tanya jawab, maka insyaallah setengah jam pada hari ini, hari paling akhir nanti insyaallah, yaitu jam terakhir nanti. Maka bagi yang memiliki pertanyaan, si samping kemarin sudah masuk sebagian pertanyaan, maka bagi yang belum, nanti sebelum duhur bisa dikumpulkan baik ikhwan maupun akhwat. Insyaallah jika ada ilmu akan saya sampaikan jawabannya. Marilah kita lanjutkan. Kita sudah masuk pada bab besar kedua, inti materi dari kitab Thalathatul Usul ini, yaitu yang berisikan pembahasan tentang tiga landasan agama Islam. Yang pertama, mengenal Allah. Yang kedua, mengenal agama Islam. Dan yang ketiga, mengenal utusan Allah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bab besar yang kedua ini yaitu inti materi. ditandai dengan perkataan penulis fa idza qila lak, maka jika ditanyakan kepadamu. Maksudnya apabila Anda ditanya mal usulut thalathah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apa tiga landasan pokok yang wajib bagi setiap orang untuk mengetahuinya? Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan yang seperti ini atau metode pengajaran yang seperti ini dengan tanya jawab adalah metode Qur'ani dan metode yang sesuai dengan al-hadis. Kalau metode itu sesuai dengan Al-Qur'an dan al-hadis, berarti ada unsur al-mutaba'ah. Kalau diiringi dengan dan didasari dengan keikhlasan, maka keberkahan akan dapatkan kalimat, walaupun kalimat itu kalimat sederhana, tapi Allah berkahi. Ratusan tahun masih diingat-ingat oleh manusia, dihafal, dipelajari. Metode yang Qur'an ini karena melaksanakan firman Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya kurang lebihnya, maka tanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Dengan demikian dari ayat tersebut mengandung pelajaran bahwa salah satu bentuk metode pengajaran adalah tanya jawab. Di samping di dalam al-hadis banyak contoh bagaimana Rasulullah SAW menggunakan metode tanya jawab ini di dalam mengajarkan sebuah pelajaran. Contohnya misalnya hadis ya Mu'ad atadri ma Allah 'alal ibad wa kullu ibad 'ala Allah, misalnya wahai Mu'ad, apakah engkau mengetahui hak Allah atas hambanya dan hak hamba terhadap Allah? Kurang lebihnya seperti itu hadis dan maknanya. Juga demikian termasuk bukti metode yang sesuai dengan metode, bahwa metode ini sesuai dengan al-hadis adalah penyebutan kata ats-tsalatsah, angka. Dalam hal ini angkanya tiga, tapi yang intinya bukan pada tiganya tapi pada penyebutan angka. Banyak di dalam hadis disebutkan metode pengajaran seperti ini, yaitu menyebutkan angka. Seperti misalnya ayatul munafiq thalathah, misalnya tanda-tanda kemunafikan, tanda-tanda munafik itu ada tiga. Kurang lebihnya seperti itu hadis. Ini menunjukkan bahwa penyebutan angka di dalam mengajarkan satu pelajaran adalah metode yang sesuai dengan sunnah. Kalau sesuai dengan sunnah, maka keberkahan yang didapatkan, yaitu kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut, meskipun tanpa retorika yang tinggi, tanpa bahasa intelektual yang indah, dan tinggi. Walaupun bahasanya sederhana, namun Allah takdirkan mendapat penerimaan di hati kaum mukminin, bahkan ratusan tahun setelah meninggalnya pengucapnya. Di antara faedah penyebutan angka di dalam metode mengajar adalah seseorang mudah mengingat-ingat. Kalau yang didapat disebutkan oleh seseorang itu hanya dua, maka dia segera tahu saya kurang satu karena jumlahnya tiga. Mudah untuk diingat ketika disebutkan angka. Baik. Apabila Anda ditanya apa tiga landasan agama Islam yang wajib bagi seorang untuk mengetahuinya, faqul, maka katakanlah, ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba mengenal Rabbnya, agamanya, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila lak, lalu apabila Anda ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Faqul, maka jawablah, Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'ami wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa wa dalilu qawlu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Faqul, maka jawablah, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, alladhi rabbani, yang telah memelihara diriku, wa rabba jami'al alamin bini'amihi, dan memelihara semesta alam ini dengan segala ni'matnya. Dengan ni'mat-ni'matnya maksudnya. Saya ulangi, bini'amihi, dengan ni'mat-ni'matnya. Wa huwa ma'budi, laisa li ma'budun siwa, dan dia adalah sesembahanku, tidak ada sesembahan selainnya. Wa huwa ma'budi, dan dialah sesembahanku yang hak. Itu maksud ma'budi di sini. Sesembahanku yang hak. Wa laisa li ma'budun siwa, dan tidak ada sembahan bagiku selainnya. Wa dalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian kesempurnaan hanya milik Allah, pemelihara semesta alam. Begitu kurang lebihnya arti surah Fatihah ayat 1 ini. Baik. Wa kullu man siwallahi alam, dan setiap selain Allah itu dinamakan alam, yaitu makhluk di sini maksudnya. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya adalah salah satu dari alam tersebut, yaitu salah satu dari makhluk. Fa idza qila lak, lalu jika ditanyakan kepadamu, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, maka jawablah, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi, dan diantara contoh ayat-ayatnya adalah al-lailu wan-nahar, malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, matahari. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi, dan contoh dari makhluknya adalah as-samawati as-sab' wal arduna as-sab', langit-langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Wa ma fihinna, dan apa yang terdapat di dalam keduanya. Wa ma bainahuma, dan apa yang terdapat di antara keduanya. Baik, sampai di sini terlebih dahulu. Alhamdulillah rahmani wa rahimakumullah. Kita pelajari yang pertama adalah penulis di sini mulai menjelaskan tentang tiga landasan pokok dalam agama Islam yang menjadi inti materi kitab Thalathatul Usul ini. Dan memulai beliau dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla, karena ini dasar bagi seluruh ma'rifah yang lainnya, yaitu ma'rifatu dinil Islam dan ma'rifatu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kedua bentuk ma'rifah atau pengenalan ini kembalinya kepada yang pertama, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, sehingga pantas untuk didahulukan, dipelajari, disebutkan. Fa idza qila lak, maka jika ditanyakan kepadamu, man rabbuka, siapa Rabbmu? Ini ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, Rabb yang disebut di sini adalah maksudnya ma'buduka, sesembahanmu, bukan sekedar makna man rabbuka adalah siapa penciptamu, tetapi inti dari pertanyaan man rabbuka sebagai pertanyaan di alam kubur itu adalah man ma'buduka, siapakah sesembahanmu. Sehingga ketika seseorang di dunia ini sudah meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan dia dan alam semesta, tetapi dia menyekutukan Allah di dalam peribadatan, menyembah selain Allah, meskipun juga di sisi yang lain menyembah Allah juga. Maka orang yang seperti ini, orang yang dipastikan gagal menjawab pertanyaan alam kubur man rabbuka. Karena inti pertanyaan man rabbuka itu maksudnya adalah man ma'buduka, siapa sembahanmu. Orang kalau meyakini hanya Allah lah satu-satunya Rabbul Alamin, maka harusnya hanya Allah satu-satunya yang dia sembah. Seorang meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya Rabbul Alamin, maka harusnya itu berkonsekuensi dia hanya menyembah Allah Ta'ala saja. Mengapa demikian? Karena fitrah yang lurus, akal yang sehat, hanya mau menuhankan Tuhan yang memiliki khususan rububiyah dan al-asma al-husna dan as-sifat al-ulya. Fitrah yang lurus, akal yang sehat, tidak mau menuhankan Tuhan yang tidak bisa menciptakan matahari, menciptakan alam semesta, tidak bisa memberi rezeki, memberi rezeki keimanan ataupun memberi rezeki terkait dengan kemakmuran duniawi, yang tidak bisa menimpakan musibah tanpa sebab. Tahu-tahu mati ini, tahu-tahu gempa ini. Yang tidak bisa memberi manfaat, yang tidak bisa mematikan makhluk, yang tidak bisa menghidupkan makhluk. Ini kan perkara-perkara kekhususan yang dinamakan dengan ar-rububiyah. Karena tauhid ar-rububiyah adalah mengesakan Allah di dalam perbuatan Allah yang tidak bisa ditiru oleh selain Allah. Menciptakan, rezeki, menghidupkan, mematikan. Akal yang sehat, fitrah yang lurus, gak mau menuhankan Tuhan yang bisa disaingi oleh yang lainnya, bisa pilek dan bisa masuk angin sehingga perlu kerokan, yaitu menuhankan manusia. Tidak mau fitrah yang lurus dan akal yang sehat seperti itu. Berarti kalau ada yang mau, fitrahnya sudah gak lurus, akalnya sudah gak sehat. Tidak mau menuhankan Tuhan yang tidak memiliki khususan rububiyah, ar-rububiyah dan khususan al-asma wa sifat. Sehingga harusnya orang kalau mengakui hanya Allah lah Rabbul Alamin, mengakui ketika ditanya man Rabbuka, Allah, harusnya menyembahnya kepada Allah saja. Tidak menyembah selain Allah, karena selain Allah tidak memiliki khususan ar-rububiyah dan al-asma wa sifat. Oleh karena itu pertanyaan di alam kubur man rabbuka, maksudnya adalah man nabiyyuka. Man rabbuka maksudnya adalah man ma'buduka. Siapakah sesembahanmu yang hak? Siapakah sesembahanmu? Itu maksudnya itu. Jadi jangan harap orang yang sewaktu di dunia sudah tahu bahwasanya Rabbul Alamin itu adalah Allah, namun ternyata dia menyembah selain Allah dan belum dia dan tidak dia taubati sampai dia meninggal dunia, padahal dia seorang yang mukallaf, yang akil balik atau balik. Maka orang yang seperti ini jangan harap dia bisa menjawab pertanyaan alam kubur man rabbuka. Pasti gagal. Meskipun dia paling hafalnya manusia tentang jawaban pertanyaan man rabbuka sewaktu di dunia. Karena inti pertanyaan man rabbuka itu man ma'buduka. Siapakah sesembahanmu? Bukan sekedar siapakah penciptamu. Sehingga yang diuji dari pertanyaan man rabbuka hakikatnya adalah apakah seseorang itu mentauhidkan Allah sewaktu di dunia atau tidak. Itu inti dari pertanyaan ini hakikatnya. Jadi kalau begitu barang siapa yang ingin sukses menjawab man rabbuka, perlu apa? Perlu belajar tauhid, perlu mengenal syirik, dan harus menjauhi, saya ulangi, harus menghindari syirik, yaitu menyembah, dalam hal ini menyembah selain Allah. Harus menghindari syirik akbar dengan segala bentuknya. Dan juga demikian untuk itu salah satu kiat ya, untuk bisa menjawab pertanyaan di alam kubur man rabbuka. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, Selanjutnya, fakul, maka katakanlah, Rabbi Allah alladhi rabbani, Rabbku adalah Allah yang telah memelihara aku. Kalimat-kalimat penulis di sini sudah dari awal mengisyaratkan kepada sebuah konsep, sebuah kaidah tauhidur rububiyyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Sebuah kaidah besar bahwasanya mengesakan Allah di dalam rububiyahnya mengharuskan atau berkonsekuensi mengesakan Allah di dalam hak untuk diibadai. Tauhidul uluhiyah artinya barang siapa yang menyembah, barang siapa yang mengesakan Allah, mengakui, meyakini dan melaksanakan tuntutan keyakinan bahwa hanya Allah lah satu-satunya sang pencipta alam semesta, pemberi rezeki makhluk dan seterusnya, menghidupkan, matikan dari berbagai perbuatan-perbuatan Allah yang tidak bisa ditiru oleh makhluk. Harusnya orang yang seperti itu hanya menyembah Allah saja. Itulah inti dari kaidah tauhidur rububiyyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Mengesakan Allah dalam rububiyahnya berkonsekuensi mengesakan Allah di dalam uluhiyahnya, yaitu di dalam haknya untuk diibadahi. Nah, kalimat-kalimat penulis di sini itu mengisyaratkan hal tersebut. Kalimat-kalimat penulis di sini mengisyaratkan hal tersebut. Mana itu? Yang pertama, kalimat Rabbi Allah, Rabbku. Berarti itu tauhidur rububiyyah. Allah, nama Allah. Allah, karena Allah itu namanya banyak. Di antara nama Allah adalah Allah. Nama Allah, Allah itu memiliki sifat al-uluhiyah. Setiap nama Allah mengandung sifat yang paling sempurna. Nama Allah, Allah, sifat yang terkandung di dalamnya adalah sifat al-uluhiyah, yaitu berhak untuk diibadahi. Sehingga ketika penulis katakan Rabbi Allah, ini isyarat. Rabbi itu pengakuan bahwasanya Allah adalah Rabbnya, itu maksudnya mengesakan Allah dalam rububiyahnya. Tauhidur rububiyah. Kata Allah itu maksudnya mengesakan Allah dalam uluhiyahnya. Tauhidul uluhiyah, yaitu mengesakan Allah dalam peribadatan. Ini isyarat bahwasanya pengakuan bahwa Allah adalah Rabbul Alamin berkonsekuensi kepada mengesakan Allah dalam uluhiyahnya. Ini kalimat Rabbi Allah. Alladzi rabbani, yang telah memelihara aku. Selain dia tidak ada yang bisa memelihara aku sebagaimana Allah. Ini tauhid rububiyah. Wa rabba jami'al alamin, dan memelihara alam semesta. Selain Allah tidak ada yang mampu memelihara alam semesta. Ini tauhid rububiyah. Bini'ami, dengan nikmat-nikmatnya Allah memelihara aku dan memelihara alam semesta. Wa huwa ma'budi, dan dialah satu-satunya sesembahanku yang hak. Ini tauhidul uluhiyah. Setelah menyebutkan tauhidur rububiyah, ini pun isyarat bahwasanya tauhidur rububiyah mustalzimun, berkonsekuensi li tauhidil uluhiyah, kepada tauhidul uluhiyah. Laisa li ma'budun siwa, penegasan makna wa huwa ma'budi, yaitu dan dialah Allah satu-satunya sembahanku yang hak. Apa kandungan kalimat itu? Dijabarkan oleh penulis, laisa li ma'budun siwa, yaitu makna la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak bagiku, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia. Itu tauhidul uluhiyah. Nah, mengkorelasikan antara tauhidur rububiyah dengan tauhidul uluhiyah, bahwasanya tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah, itu ada dalilnya. Sedikit beliau bicara, sebutkan dalilnya agar orang tidak punya persepsi ini ajaran dari penulis. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian kesempurnaan hanya untuk Allah Rabbul alamin. Alasan pendalilannya pada ayat yang agung ini jelas sekali menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya Rabbul Alamin. Hanya Allah lah sang pencipta, sang pemilik, sang pemberi rezeki, sang pengatur alam semesta, sang pengatur makhluk. Itulah Rabbul Alamin. Karena kata Ar-Rabb adalah salah satu dari nama Allah. Nama Allah itu banyak, salah satunya adalah Ar-Rabb. Dan Ar-Rabb menunjukkan makna yang luas, tidak hanya menunjukkan pada satu makna saja. Makna Ar-Rabb kalau disendirikan penyebutannya maka mencakup semua nama-nama, mencakup makna semua nama-nama Allah yang husna dan semua sifat-sifat Allah yang ulia. Saking luasnya makna Ar-Rabb, sampai disebutkan oleh ulama bahwa di dalam kandungan makna Ar-Rabb itu mencakup seluruh makna nama-nama Allah yang husna dan seluruh makna sifat-sifat Allah yang ulia. Seluruh makna nama-nama dan sifat-sifat Allah yang husna, nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia, semua terkandung dalam Ar-Rabb. Oleh karena itu Imam Al-Qayyim ketika menjelaskan tentang makna Ar-Rabb, beliau menyatakan sesungguhnya Ar-Rabb adalah yang maha berkuasa, yang maha mencipta, yang maha mengadakan, yang maha membentuk makhluk, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri dan menegakkan selainnya, yang maha mengetahui, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha berbuat kebaikan, yang maha memberi nikmat, dan seterusnya. Beliau menyebutkan makna-makna lain yang cukup banyak. Ini rahasianya. Kita dapatkan doa di dalam Al-Quran ataupun Sunnah banyak didahului dengan kata Rabbana atau yang semisalnya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Jadi surat Al-Fatihah ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya Rabbul Alamin. Karena disebutkan di sini alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah sekali memahaminya. Lalu adapun dalil bahwasanya Jadi surat Al-Fatihah ayat 1 ini dalil dari perkataan penulis ketika ditanya man rabbuka, jawabannya Rabbi Allah. Siapa Rabbmu? Jawabannya Rabbi Allah. Dalilnya Alhamdulillahirrabbilalamin, disebutkan nama Allah pada lillah, dan disebutkan bahwasanya Allah itu adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Maka surat Al-Fatihah ini menunjukkan Rabbul Alamin hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mana dalil yang menunjukkan bahwa adanya korelasi antara tauhidur rububiyah dan tauhidul uluhiyah? Sesungguhnya dalam surat Al-Fatihah ini sudah bisa didapatkan, karena digandengkan setelah penyebutan lillah kemudian Rabbul Alamin, padahal dalam lillah ada tauhidul uluhiyah. Dalam Rabbil Alamin ada apa? Ada tauhidur rububiyah. Ini sesungguhnya menunjukkan isyarat korelasi yang erat, hubungan yang erat antara tauhidur rububiyah dengan tauhidul uluhiyah. Bahwasanya Rabbul Alamin itu adalah Allah, yang dalam kata Allah terdapat sifat al-uluhiyah, yaitu satu-satunya yang berhak diibadahi adalah Allah. Itu maksudnya demikian. Berarti siapa yang satu-satunya yang berhak diibadahi? Hanya yang bisa menciptakan alam semesta, memelihara alam semesta, mengatur alam semesta, atau dengan istilah lain Rabbul Alamin itulah. Hanya yang berstatus Rabbul Alamin itulah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nanti lebih jelasnya ada pada surat Al-Baqarah yang akan disampaikan setelah ini oleh penulis. Lebih jelas, ayat yang lebih jelas menunjukkan kepada korelasi antara tauhidur rububiyah dan tauhidul uluhiyah, bahwasanya tauhidur rububiyah mengandung konsekuensi tauhidul uluhiyah. Kita lanjutkan. Jadi poin pertama yang beliau ajarkan dalam ma'rifatullah, kan ada 5 poin tuh kemarin. Poin pertama yang penulis ajarkan tentang ma'rifatullah adalah kesimpulannya Allah adalah satu-satunya Rabbul Alamin dan satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah. Dalilnya surat Al-Fatihah ayat 1. Poin yang kedua, dimulai dari perkataan penulis wa kullu man siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Ini masih ikut yang atas ya, penjelasan kata al-alamin dalam surat Al-Fatihah. Bahwasanya setiap selain Allah itulah alam. Jadi kalau Rabbul Alamin maksudnya adalah Rabb makhluk gitu. Karena sesuatu yang ada kan cuma 2. Kalau bukan Allah ya makhluk. Kalau alam itu dikatakan segala sesuatu selain Allah, berarti alam itu makhluk. Berarti Rabbul Alamin adalah Rabbul makhluk. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya salah satu dari alam tersebut, salah satu dari makhluk. Faidah kilalak. Nah, mulai ini pelajaran kedua, cara mengenal Allah Ta'ala. Maka jika Anda ditanya bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Allah? Cara engkau mengenal Allah apa? Cara Anda mengenal Allah bagaimana? Fakul, maka jawablah bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan mempelajari, merenungi ayat-ayatnya, mentadaburi ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Kemudian dibawakanlah maksud, dan kemudian dijelaskanlah apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah. Wa min ayati, dan diantara ayat-ayat Allah adalah contohnya al-lailu wan-nahar, malam dan siang, wasyamsu wal qamar, dan matahari serta bulan. Itu contoh ayat-ayatnya. Wa min makhluqatihi, dan contoh dari makhluk-makhluknya adalah as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa ma fiihinna wa ma bainahuma. Langit-langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dan apa yang ada di dalam keduanya serta apa yang di antara keduanya. Saya tanya, saya di sini mengklasifikasikan dua kelompok perkara. Perkara, kelompok perkara yang pertama adalah contoh-contoh dari ayat-ayat Allah. Malam, siang, matahari, bulan. Kelompok perkara yang kedua adalah contoh dari makhluk Allah. Langit dan bumi dan apa yang ada dalamnya dan apa yang di antara keduanya. Jawabannya, pertanyaannya adalah, kalau kita perhatikan contoh dari dua kelompok perkara ini, dua kelompok sesuatu ini, maka apakah, manakah dari dua kelompok ini yang ciptaan Allah? Manakah dari dua contoh-contoh dari dua kelompok ini yang ciptaan Allah? Apa jawabannya? Semua ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa saya kemudian membedakan wa min makhluqati, dan di antara makhluk-makhluknya yang satu dikatakan wa ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, padahal semuanya sama-sama makhluknya, tapi yang satu disebut ayatullah, yang satu disebut makhluqatullah. Jawabannya bahwa Allah menyebutkan, penulis mengelompokkan malam, siang, matahari, bulan sebagai ayat-ayat Allah karena lebih nampak menunjukkan kekuasaan Allah daripada kelompok makhluk yang kedua, walaupun sama-sama makhluknya. Karena segala sesuatu selain Allah pasti makhluk. Sesuatu yang ada hanya dua, kalau bukan Al-Khaliq yaitu Allah, ya makhluk. Maka semua yang dicontohkan dari dua kelompok ini makhluk semua. Tapi mengapa dibedakan istilahnya, yang ini ayat-ayat Allah, yang itu makhluk Allah? Jawabannya, kelompok yang ayat-ayat Allah itu lebih nampak, lebih menampak menunjukkan kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah, keesaan Allah dalam rububiyahnya, kemahagungan Allah. Mengapa demikian? Karena ada pergerakan. Malam berganti siang, matahari terbenam dan tenggelam, terbit, bulan juga muncul kemudian hilang. Kalau sesuatu, makhluk-makhluk yang ada pergerakan secara teratur seperti itu, tentu ada pengaturnya. Maka lebih mudah menunjukkan kepada Allah sang pengatur alam semesta, Allah Rabbul Alamin, Allah sang pencipta. Al-lail wa nahar wa syamsu wal qamar, dan seterusnya. Itu alasan secara logika. Adapun ada satu alasan yang ini merupakan alasan yang lebih mendasar daripada itu, yaitu karena memang di dalam Al-Quran disebutkan malam dan siang, matahari dan bulan sebagai ayat-ayat Allah. Inilah dalilnya surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lail wa nahar wal qamar wa syamsu wal qamar. Wa min ayatihi al-lail wa nahar wa syamsu wal qamar. Dan di antara ayat-ayat Allah, jadi Allah sendiri yang menyebut ini sebagai ayat-ayat Allah, malam, siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian menyembah matahari dan jangan pula menyembah bulan. Ini demikian indahnya Allah memberi contoh di antara makhluknya yang tidak pantas dan tidak boleh disembah. Allah memilih matahari dan bulan untuk dilarang dalam ayat ini. Dilarang untuk disembah maksudnya. Allah pilih matahari dan bulan. Ini ada rahasia tersendiri. Rahasianya adalah matahari dan bulan adalah ciptaan Allah yang sangat besar, yang sangat kokoh, yang sangat indah, yang sangat besar dan sangat kokoh. Seperti itu saja tidak layak dan tidak boleh disembah, apalagi makhluk-makhluk yang tidak memiliki kebesaran seperti matahari dan bulan. Dari barang-barang yang sepele, jimat, ake, keris, dan yang semisalnya, atau pohon, atau dan yang semisalnya, lebih layak lagi untuk tidak disembah, lebih tidak boleh lagi untuk disembah. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Setelah meniadakan lalu menetapkan, inilah tauhid. La tasjudu lisyamsi wala al-qamar, itu nafi. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, itu itsbat. Inilah tauhid. Nafi saja bukan tauhid, itsbat saja bukan tauhid. Jadi kalau mendidik masyarakat supaya bertauhid, jangan pakai itsbat-itsbat saja. Karena itsbat saja bukan tauhid. Tuhanku Allah, Tuhanku Allah, itu sudah bagus. Tapi harus difahamkan makna kalimat itu, hakikatnya apa. Haruslah diajarkan nafi. Tidak hanya diajarkan aku cinta Allah saja, tetapi juga diajarkan kebencian yang benar. Kebencian kepada syirik, kebencian kepada musyrikin, kebencian kepada kebatilan, kebencian kepada segala hal yang dibenci oleh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang pernah disembah selain Allah. Itu mengandung nafi dan itsbat. Nafi itu kandungannya di dalamnya adalah bara, dan itsbat kandungannya di dalamnya adalah wala. Karena dalam la ilaha illallah mengandung cinta kepada Allah, cinta, ini kandungan itsbat juga hakikatnya. Cinta kepada Allah, cinta kepada ajaran Allah yaitu tauhid, cinta kepada ahlu tauhid, orang yang mengamalkan tauhid. Kemudian nafi mengandung kebencian kepada yang memusuhi Allah, musyrikin, kafirin, yang berlawanan dengan tauhid, lawan tauhid yaitu membenci syirik, yang memusuhi ahli tauhid yaitu musyrikin. Seperti itu. Sebagaimana wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga demikian mencintai ahlu sunnah. Yang berarti tuntutannya adalah membenci orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan bersalah. Dan membenci lawan dari sunnah yaitu bid'ah, dan membenci orang-orang yang memusuhi ahli sunnah yaitu ahli bid'ah. Itu hakikatnya syahadat seorang muslim, syahadatain seorang muslim, kandungan syahadatain seorang muslim yang dibaca berulang-ulang dalam sholat-sholat, dalam tasyahud. Kalaulah mereka menghayati dalam setiap ucapan sholatnya, menjiwai dan mengamalkan tuntutannya, ya, dengan insya Allah Allah akan, pastilah Allah akan memudahkan mereka untuk meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kebid'ahan, mengamalkan sunnah, mengamalkan tauhid. Baik. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. dan sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka, yaitu menciptakan malam, siang, matahari dan bulan. Yang menciptakan matahari dan bulan. Ini. Ini juga isyarat kepada tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Karena perintah beribadah sujud kepada Allah saja itu mengisyarat, kalimat setelahnya mengisyaratkan sebab. Mengapa kok diperintahkan sujud hanya kepada Allah? Isyarat sebabnya yaitu karena Allah lah alladzi khalaqahunna. Karena Allah lah yang menciptakan mereka. Selain selain Allah yang tidak mampu menciptakan mereka, enggak pantas kita sujud kepadanya, enggak boleh kita beribadah kepadanya. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa tauhidur rububiyah melazimkan tauhidul uluhiyah. Wa qaluhu ta'ala, ada satu tambahan yang perlu saya tambahkan sebelum beralih kepada apa? Kepada surat Al-A'raf ayat 54. Di antara hikmah Allah memilih matahari dan bulan dalam ayat ini untuk dilarang disembah, selain karena adalah keduanya makhluk yang sangat besar, sangat indah, juga termasuk makhluk yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Maka makhluk yang termasuk paling banyak manfaatnya bagi manusia saja dilarang untuk disembah, apalagi barang-barang sepele, gombal-gombal yang dijadikan jimat, kemudian tulang-tulang atau yang lain-lain yang seperti itu lebih layak dan lebih tidak boleh lagi untuk disembah. Lebih layak untuk tidak disembah, maksudnya demikian, dan lebih tidak boleh lagi untuk disembah. Wa qalu ta'ala inna rabbakum Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy, dan seterusnya. Sesungguhnya Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia berada di atas arsy. Penerjemahan yang tepat, istawa adalah berada di atas, bukan bersemayam. Baik. Inna, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Ini pun juga isyarat kepada kaidah tauhidur rububiyah melazimkan tauhidul uluhiyah. Karena ketika disebutkan sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, sedangkan dalam kata Allah mengandung sifat al-uluhiyah, dan dalam kata Rabbakum mengandung sifat ar-rububiyah, berarti ada korelasi erat antara tauhidur rububiyah dengan tauhidul uluhiyah, bahwasanya harusnya orang yang mengesakan Allah dalam rububiyahnya, mengakui bahwasanya Allah Rabbul Alamin, harusnya dia hanya menyembah Allah saja. Apalagi kalimat setelahnya ditegaskan kembali, Allah yang di dalam kata tersebut terdapat sifat al-uluhiyah, yaitu berhak untuk disembah. Itu ada alasannya mengapa berhak untuk disembah, yaitu alladzi, karena Allah ini yang khalaqas samawati wal ard, menciptakan langit-langit dan bumi. Isyarat yang seperti itu terdapat di dalam ayat ini. Kemudian warabbu huwal ma'budu, dan ar-rabb dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Lihat, perhatikan kalimat penulis ini, begitu detailnya beliau memilih kata-kata. Beliau pilih kata-kata mubtada yang ma'rifat, dan beliau pisahkan dengan dhamir fasl dua. Lalu beliau akhiri dengan, sebelum titik beliau akhiri dengan khobar yang ma'rifah. Adanya mubtada dan khobar yang sama-sama ma'rifah kemudian dipisahkan dengan dhamir fasl, dhamir pemisah dua, ini diantara faedahnya dalam usul tafsir ini dibahas adalah untuk hasr. Hanya Allah, hanya Rabbul Alamin sajalah yang berhak disembah. Begitu. Selainnya enggak berhak disembah. Selain Allah yang tidak memiliki usul rububiyah dilarang disembah. Ini madlul, ini kesimpulan dalil. Lalu beliau membawakan dalilnya apa? Pernyataan ini, statement akidah ini dalilnya apa? Wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia sembahlah Rabb kalian. Ketika ada kata sembahlah, ini tauhidur rububiyah. Ketika tauhidul uluhiyah, ketika disebutkan rabbakum, ini hakikatnya tauhidur rububiyah dan mengisyaratkan bahwasanya satu-satunya yang pantas untuk disembah adalah yang berstatus Rabbul Alamin. Karena dalam ayat ini Rabbul Alamin lah yang kita diperintahkan untuk menyembahnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan faedah selanjutnya, alladzi khalaqahum, ini pun ditegaskan kembali alasan perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena memang Allah yang berhak, karena hanya Allah lah yang mampu menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun, kalau alladzi khalaqahum walladzina min qablikum ni tauhidur rububiyyah, la'allakum tattaqun, ini tauhidul uluhiyah. Karena bertakwa adalah melaksanakan peribadatan. Jadi ini syarat dengan kesimpulan kaidah besar tauhidur rububiyyah melazimkan tauhidul uluhiyah. Sampai alladzi ja'alakumul arda firasha dan seterusnya, ini tauhidur rububiyyah. Sampai kemudian diakhiri dengan fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun. Ini fala taj'alulillahi andada, ini tauhidul uluhiyah, karena dilarang menjadikan selain Allah sebagai andada, tandingan-tandingan Allah di dalam peribadatan. Maka dua ayat ini syarat akan kesimpulan, penuh akan kesimpulan Ar-Rabb wal Ma'bud. Rabbul Alamin itulah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Karena diulang-ulang kok konsep ini, kaidah ini di dalam dua ayat ini. Dan makna yang seperti ini mudah didapatkan dalam sebagian kitab tafsir yang menunjukkan cara berdalil yang seperti ini, bahwasanya dua ayat ini menunjukkan kaidah tauhidur rububiyah melazimkan tauhidul uluhiyah. Di antaranya adalah tafsiran Ibnu Katsir rahimallahu taala. Kata beliau, qala Ibnu Katsir rahimallahu taala al-khaliq li hadhihi al-asya', bahwasanya sang pencipta hal-hal ini, perkara-perkara, segala sesuatu ini yang disebutkan dalam ayat, huwal mustahiqqu lil ibadah, dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Lihat, Ibnu Katsir pun juga membuat kalimat, misal kalimat Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, diawali dengan mubtada yang ma'rifat, kemudian dipisah dengan dhamir fasal huwa, dan kemudian diakhiri dengan mubtada yang ma'rifat al-mustahiqqu. Berarti mengandung unsur pembatasan, hanya yang mampu menciptakan alam semesta lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Yang tidak bisa menciptakan matahari, bulan, langit, bumi, tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk disembah. Itu sudah masuk ke dalam poin yang ketiga. Barusan kita menyelesaikan poin ketiga, setelah poin kedua cara mengenal Allah, yaitu dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan apa makhluknya. Dengan memperhatikan peredaran matahari, bulan, silih bergantinya malam, siang, itu akan mudah kita hal itu menunjukkan kekuasaan Allah, hal itu menunjukkan keberadaan Allah, hal itu menunjukkan keesaan Allah dalam rububiyahnya dan dalam uluhiyahnya. Juga demikian, ketika kita memperhatikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, hal itu juga dengan mudah akan bisa menunjukkan keberadaan Allah, bahwasanya Allah itu ada, keesaannya dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya. Dan pengelompokan yang dilakukan oleh penulis, bahwasanya lail, nahar, syamsu wal qamar itu disebut sebagai ayat-ayatnya, sementara langit dan bumi itu disebut sebagai makhluknya, karena memang di dalam ayat seperti itu. Dalam Fussilat ayat 37, wa min ayatihi, disebutkan dan di antara ayat-ayatnya. Kemudian disebutkan malam, siang dan seterusnya. Inti dari surat Fussilat ayat 37. Sedangkan ketika menyebutkan langit dan bumi di dalam surat Al-A'raf ayat 54, ayat yang sudahnya itu disebutkan sebagai makhluk dengan firman Allah Ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Kata khalaqas samawati wal ard, menciptakan langit-langit dan bumi, berarti langit dan bumi adalah ciptaan Allah, makhluk. Oleh karena itulah beliau, hal ini yang mendasari paling utama, beliau mengelompokkan dua hal itu di samping alasan logika tadi. Bahwasanya walaupun sama-sama makhluknya, tapi ada sisi bedanya antara makhluk yang tetap tidak nampak peredarannya sebagaimana apa, sebagaimana matahari, bulan, malam dan siang. Makhluk yang lebih nampak peredarannya, yang peredarannya nampak jelas seperti itu, lebih mudah menunjukkan wujud Allah dan keesaannya di dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya. Keesaannya dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya. Uluhiyahnya. Keesaan dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya serta wujud Allah. Baik, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mempelajari cara mengenal Allah, kita mempelajari tentang Rabb adalah Tuhan, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ar-Rabb adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan juga demikian kita mempelajari tentang dalilnya. Begitu sudah kokoh diharapkan keyakinan, sudah sangat kokoh keyakinan pembaca bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Segala peribadatan wajib dipersembahkan kepada Allah saja. Begitu kokohnya diharapkan keyakinan pembaca setelah mempelajari hal itu, barulah penulis menyebutkan matan tentang anwa'ul ibadah, matan tentang macam-macam ibadah. Bahwasanya apa saja ibadah, baik itu zahir maupun batin, kalau dipersembahkan kepada selain Allah itu syirik, itu kafir. Kalau dipersembahkan kepada Allah saja itu tauhid. Itu inti yang ingin beliau sampaikan dari matan anwa'ul ibadah yang sangat panjang ini, termasuknya kalau dibandingkan matan-matan yang lain. Dan ini termasuk matan yang, petikan matan yang paling terpokok di dalam kitab Thalathatul Usul ini, yaitu matan anwa'ul ibadah. Karena sebagaimana kita sudah ketahui pada pertemuan kemarin, dari matan anwa'ul ibadah ini insyaallah kita bisa mengetahui bahwa satu saja ibadah dipersembahkan kepada selain Allah sudah cukup seorang untuk divonis kafir, musyrik. Walaupun seluruh ibadah-ibadah yang lain dipersembahkan kepada selain Allah. Satu itu. Faedah yang kedua mempelajari anwa'ul ibadah ini adalah bahwasanya seseorang untuk bisa dikatakan batal keislamannya itu bukan hanya ibadah dengan bentuk mempersembahkan ibadah zahir saja kepada selain Allah, tapi cukup satu saja dari ibadah batin dipersembahkan kepada selain Allah, asal sudah masuk pada kategori ibadah atau menyembah, maka sudah cukup dikatakan dia batal keislamannya alias kafir, musyrik. Walaupun zahirnya diam, anggota badan lahiriahnya melakukan ketaatan bahkan, tapi batinnya menyembah selain Allah, maka sudah cukup dikatakan membatalkan keislamannya. Kemudian di antara faedah belajar anwa'ul ibadah ini adalah kita bisa mengetahui betapa pentingnya ibadah-ibadah hati melebihi tingkat kepentingan ibadah-ibadah zahir. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sebagaimana hadis tersebut, bahwa kalau segumpal daging yang disebut sebagai hati itu adalah itu baik, maka anggota tubuh zahir baik juga. Kalau rusak, rusak juga. Berarti ini kedudukan hati itu sangat vital sekali, lebih urgen lagi untuk diperhatikan. Tapi sayangnya banyak orang yang lebih memperhatikan, mempelajari ibadah-ibadah zahir, fikih-fikih ibadah zahir daripada fikih hati. Padahal walaupun zahirnya dia tidak sedang menyekutukan Allah, tapi kalau batinnya sedang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, maka sudah cukup itu membatalkan keislamannya. Di antara faedah berikutnya, bahwasanya kita bisa melalui anwa'ul ibadah ini dan syarahnya membedakan kapan takut itu tabiat, kapan sampai menyembah. Karena ada takut yang sampai disebut pelakunya menyembah. Karena menyembah tidak hanya dengan perbuatan zahir saja, bisa dengan hati. Kapan rasa harap itu dikatakan menyembah? Atau istilah lainnya adalah ibadah. Kalau sudah kategori ibadah, maka apapun namanya, harap, takut, cinta, dan seterusnya, kalau sudah sampai tingkatan ibadah, maka pastilah kalau dipersembahkan kepada selain Allah, ini syirik akbar. Dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Wajib ditujukan kepada Allah saja. Kalau tidak sampai menyembah, takut yang tidak sampai menyembah, rasa harap yang tidak sampai menyembah, rasa cinta yang tidak sampai menyembah, yang itu cinta tabii, takut tabiat, takut manusiawi, cinta manusiawi, cinta apa, harap manusiawi, itu kalau ditujukan kepada selain Allah, maka tidak mengapa, bukan merupakan kesyirikan, asal tidak sampai melakukan keharaman atau terjatuh ke dalam keharaman, maka itu tidak mengapa. Jadi maksud takut ditujukan kepada selain Allah itu maksudnya apa? Yaitu takut kepada selain Allah. Rasa harap ditujukan, dipersembahkan kepada selain Allah maksudnya apa? Berharap kepada selain Allah gitu. Rasa cinta ditujukan atau dipersembahkan kepada selain Allah itu maksudnya apa? Sinonimnya yaitu cinta kepada selain Allah. Cinta kepada selain Allah ada yang sampai menyembah. Mengharap kepada selain Allah ada yang sampai menyembah. Takut kepada selain Allah ada yang sampai menyembah. Tetapi ada pula cinta, takut, harap kepada selain Allah yang tidak sampai menyembah, yang tabiat. gitu. Nah, ini diantara faedahnya kita bisa mendapatkan sebagian hal itu kalau mempelajari matan anwa'ul ibadah yang akan diperinci oleh beliau ini. Baik. Dan untuk bisa masuk ke dalam sini, penulis memperpanjang tentang menekankan prinsip bahwasanya wajib menyembah Allah saja, satu-satunya yang bersembah adalah Rabbul Alamin, agar pembaca memiliki kesiapan untuk menerima sesuatu yang sangat apa, yang sangat mendasar dalam Islam, bahwasanya ibadah apapun juga wajib dipersembahkan kepada Allah saja, tidak boleh dipersembahkan kepada selainnya. Itu. Katailah bahwasanya dakwah tauhid adalah dakwah global dan dakwah terperinci. Dakwah tauhid bukan saja dakwah global. Dakwah global itu bagaimana? Global seperti kita mempelajari ayat qul huwallahu ahad. Katakan bahwasanya Allah Maha Esa, intinya demikian. Itu dakwah yang global. Dakwah yang global bagaimana? Dakwah yang hanya mengajak, mari kita menyembah Allah saja dan jangan menyembah selain Allah. Itu baru global. Mari kita melaksanakan tuntutan la ilaha illallah, itu global. Dakwah tauhid bukan dakwah global saja. Dakwah tauhid juga dakwah terperinci. Bagaimana toh menyembah Allah itu perinciannya? Tauhid itu perinciannya bagaimana? Bagaimana toh menyembah selain Allah itu? Syirik itu perinciannya bagaimana? Syirik ada syirik besar, syirik ada syirik kecil, syirik ada syirik yang jali, terang, syirik ada syirik yang samar, syirik ada syirik dalam ucapan, dalam keyakinan, dalam perbuatan, syirik ada yang dalam masalah ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma wa sifat, masing-masing dari syirik dalam ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan al-asma wa sifat itu terbagi lagi menjadi ada syirik dalam ar-rububiyah yang terkait dengan keyakinan, ada yang terkait dengan ucapan, ada yang terkait dengan perbuatan. Syirik dalam masalah al-uluhiyah juga begitu, ada yang terkait dengan ucapan, ada yang terkait dengan keyakinan. Rinci seperti itu Islam di dalam ajaran tentang, yaitu di dalam penjelasan tentang kesyirikan. Dan biasanya penentangan terhadap dakwah tauhid baru muncul secara frontal, secara besar-besaran kalau dakwah itu diperinci. Kalau sekedar dakwah global, mbok yo Anda berdakwah mendatangi orang-orang musyrikin, mari menyembah Allah saja dan jangan menyembah selain Allah. Begitu saja kalimatnya, akan mengatakan nggih. Padahal ting trendel apa jimatnya misalnya. Atau kemudian padahal sedang hatinya takut kepada selain Allah dengan takut yang ibadah. Mengapa mereka sepakat setuju? Bisa jadi karena tidak tahu, oh ternyata namanya mari menyembah Allah saja itu harus meninggalkan ini itu gitu. Oh ternyata syirik itu enggak boleh begini, ternyata syirik itu begini begitu, berarti dilarang syirik, berarti tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Yang hal-hal yang dilarang itu ternyata sebagian besarnya misalnya sudah menjadi budayanya ratusan tahun di kampungnya. Siap enggak ini meninggalkan seperti ini? Jadi dakwah tauhid itu dakwah global sekaligus terperinci. Tidak cukup dakwah global saja. Oleh karena itu, kitab tauhid yang setiap Sabtu kita pelajari itu adalah mayoritasnya isinya adalah dakwah terperinci. Dakwah terperinci, memperinci bagaimana syirik dalam ucapan, bagaimana syirik dalam keyakinan, bagaimana syirik dalam perbuatan. Bagaimana seseorang dikatakan saya bersih? Bagaimana seorang dikatakan dipercaya mengatakan saya bersih dari syirik? Saya enggak syirik kok. Tetapi ketika ditanya tentang macam-macam syirik, dia enggak tahu. Dikira syirik itu hanya pakai akik saja, pakai yang jimat. Bahkan mungkin hanya pakai aksesoris akik sudah dikatakan syirik dengan pemahaman yang salah. Saya enggak syirik kok. Maksudnya saya enggak kedukun, saya enggak pakai jimat. Dah itu aja. Bukan itu satu dari sekian lautan contoh syirik. Orang apa di hadapan kita ini apa namanya keluar ingusnya, kemudian batuk-batuk, demam. Kemudian kita tanya, kamu flu ya? Dia jawabannya, enggak, saya enggak flu. Flu itu apa? Enggak tahu. Nah ini kan aneh ini. Kamu syirik? Enggak, saya enggak syirik. Jelaskan kepada kami syirik. Enggak tahu, enggak bisa jawab. Bagaimana ini? Jangan-jangan dia melakukan kesyirikan, tapi dia enggak tahu. Padahal dia melakukan kesyirikan. Ini sangat penting sekali mempelajari kesyirikan ini. Sampai jam berapa? Istirahatnya berapa? 9.45, 15 menit lagi ya. Baik, kita teruskan. Ibadatillati amarallahu biha mithlul islam, dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan contohnya adalah al-islam wal iman wal ihsan, iman, ihsan, wa minhu, dan di antara contohnya juga ad-du'a, berdoa, wal khauf, takut, war raja, dan harap. Ini maksudnya adalah karena sudah mengatakan waminu, yaitu contoh-contoh ibadah. Ini berarti takut-takut yang jenis ibadah. Roja, harap-harap yang jenis ibadah. Begitu. Harus dipahami seperti itu. Karena ini konteksnya sedang menyebutkan anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Maka ketika dicontohkan oleh penulis takut, harap, itu maksudnya al-khauf, ar-roja, takut, harap. Ini maksudnya adalah takut yang sampai tingkatan menyembah, dan harap yang sampai tingkatan menyembah. Ad-du'a juga gitu. Ad-du'a yang dimaksud di sini adalah permintaan yang sampai tingkatan menyembah. Lain perkaranya kalau seorang meminta seorang anak meminta uang SPP kepada bapaknya. Itu jenis permintaan yang tidak sampai menyembah. Tapi ada jenis permintaan yang sampai menyembah. Nah ini nanti insya Allah akan kita pelajari begitu. Maka ketika dicontohkan doa, doa, berdoa dalam bahasa kita, ini jenis permintaan yang apa? Sampai tingkatan menyembah. Karena yang sedang dicontohkan di sini adalah macam-macam bentuk penyembahan yang wajib dipersembahkan kepada Allah saja harusnya. Tapi jika ada yang nekat mempersembahkan kepada selain Allah, maka dia syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa tawakkul, tawakkal, wa raghbah, dan raghbah yaitu harapan yang khusus, wa rahbah yaitu takut yang khusus, wal khusyu' wal khasyah yaitu takut yang dasari atas ilmu, wal inabah kembali kepada Allah, wal isti'anah dan ibadah memohon pertolongan. Yaitu meminta pertolongan, ada yang jenis ibadah, ada yang jenis tidak. Gitu. Saya minta tolong diambilkan tisu. Ini bukan jenis ibadah. Maka boleh ditujukan permintaan pertolongan itu kepada selain Allah, enggak masalah, maksudnya begitu. Nah, kita nanti akan pelajari isti'anah yang bagaimana, yang kategori ibadah. Wal isti'adah, dan meminta perlindungan, Wah, ini yang jenis ibadah, karena memang sedang konteksnya menunjuk ke menjelaskan contoh-contoh yang jenis ibadah. Wal istighatsah, dan memohon pertolongan agar terangkat musibah. Agar terangkat musibah besar yang menimpa seseorang. Wa dzabahu, dan menyembelih. Menyembelih yang jenis yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, menyembelih yang jenis ibadah yaitu yang konteksnya adalah ibadah. Kalau seseorang misalnya menyembelih untuk tamu yang datang biar bisa dimakan, menjamu tamu, untuk sate, untuk apa, keluarganya datang satu truk misalnya, satu bis, kan butuh dimasakkan 5 kambing, maka disembelihnya kambing-kambing miliknya, asal jangan milik tetangga. Ini disembelih, disembelih untuk apa? Untuk menjamu tamu tadi. Kata untuk di sini tidak menyembah berarti. Tetapi ada kata untuk di dalam aktivitas menyembelih yang kategori itu menunjukkan penyembahan. Nanti insya Allah akan kita pelajari. Wanadru, dan nadar. Sebagian ini nanti yang akhir-akhir ini mungkin besok ya, karena ini panjang. Atau jika bisa disingkat, insya Allah bisa dapatkan hari ini semuanya. Wa ghairu dzalik, dan yang selain itu, min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan ibadah tersebut untuk kita kerjakan. Kulluha lillahi ta'ala, semuanya yang Allah perintahkan tadi dalam syariat Islam, semuanya wajib dipersembahkan untuk Allah semata. Kata lillahi ta'ala ini, cara mengartikannya, wajib dipersembahkan kepada Allah ta'ala saja, hanya untuk Allah ta'ala saja, hanya untuk Allah ta'ala saja, atau kalimat-kalimat terjemahan semisal itu. Wadalilu qawlu ta'ala, mana dalilnya? Baru saja penulis mengucapkan kalimat-kalimat, terus buru-buru menyampaikan apa? Atau segera menyampaikan dalilnya. Bahwasanya apa yang disimpulkan oleh penulis itu sekedar menyimpulkan inti dari dalil. Dengan demikian ada dasar dalilnya. Wadalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kemarin sudah kita pelajari ini. Dan bahwasanya masjid-masjid itu hanya milik Allah saja, maka janganlah kalian berdoa dengan doa masalah maupun dengan doa ibadah. Karena seluruh macam ibadah itu isinya hanya dua, kalau bukan doa ul masalah yang kita artikan berdoa, ya doa ul ibadah yang kita artikan apa? Beribadah selain berdoa. Karena isi ibadah itu hanya dua macam doa itu, maka cara menerjemahkannya fala tad'u ma'allahi ahada, dan janganlah kalian menyembah, atau dan janganlah kalian beribadah dengan ibadah apapun juga kepada selain Allah di samping kepada Allah. Mengapa? Karena pada para tentu ada keumuman macam-macam ibadah yang dilarang, dan dalam ahada ada keumuman macam-macam sesembahan selain Allah yang dilarang untuk disembah. Dan faedah yang menarik di sini, di samping ayat ini menunjukkan tidak boleh beribadah kepada selain Allah sedikit pun, apapun ibadah itu, yang zahir maupun yang batin, karena kata fala tad'u ini mengandung keumuman ibadah yang dilarang. Yang zahir juga enggak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, yang batin juga demikian. Selain menunjukkan kesimpulan itu, kesimpulan kullu halillah tadi, atasnya, atas ayat tadi kan kulluha lillah, semua ibadah tadi hanya untuk Allah Ta'ala saja. Dalilnya ini tadi, selain menunjukkan hal itu juga menunjukkan bahwasanya sudah cukup dikatakan syirik akbar berdasarkan ayat ini kalau satu saja ibadah dipersembahkan kepada selain Allah, meskipun ibadah-ibadah seluruhnya yang lainnya dipersembahkan kepada Allah. Karena ada kata ma'a di sini, ma'allah, di samping beribadah kepada Allah. Berarti walaupun sholatnya shof pertama, walaupun dia sudah naik haji, walaupun dia sering jadi imam, walaupun dia dipanggil Pak Yai, kalau satu saja ibadah pernah dipersembahkan kepada selain Allah, walaupun itu ibadah hati, dan dia tidak taubati sampai mati, maka dia apa? Kekal selamanya di neraka. Karena dia batal keislamannya dan belum di, dan dia tidak taubati sampai meninggal, sampai mati. Apa dalilnya kok sampai contohnya Pak Yai, orang-orang yang kelihatan taat sampai imam? Jangankan itu, orang yang lebih bertakwa dari contoh itu zahirnya, kelihatannya lebih bertakwa, padahal dia menyembunyikan penyembahan kepada selain Allah dalam hatinya, mungkin dengan ibadah takutnya, mungkin dengan ibadah harapnya, dan seterusnya. Jangankan contoh Pak Yai, yang lebih kelihatan zahirnya bertakwa dari itu pun lebih layak, layak saja untuk dipermisalkan dengan permisalan seperti ini. Bahwasanya walaupun ketaatnya demikian banyaknya, kalau ada satu saja ibadah pernah dipersembahkan kepada selain Allah, itu dia syirik akbar, enggak berguna ibadah-ibadah yang banyak tadi. Apa dalilnya? Dalilnya bahwasanya orang-orang yang banyak melakukan peribadatan, tetapi sisi yang beribadah kepada Allah ini, tetapi sisi yang lain ada satu saja peribadatan dipersembahkan kepada selain Allah, sudah enggak bermanfaat itu ibadah-ibadah yang banyak itu. Walaupun dia tadinya termasuk orang-orang yang paling taat kepada Allah, paling terdepan di dalam amal kebaikan, tapi ada satu saja ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah, jadi bubar semua tadi, jadi sirna, musmu, apa namanya, tidak berguna ibadah-ibadah yang banyak tadi. Penjelasan saya tadi, saya kalau ada yang tidak pas saya ganti dengan kalimat yang ini tadi. Apa dalilnya? Hal itu dalilnya adalah la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Allah Ta'ala berfirman, sungguh jika engkau, maksudnya siapa? Wahai Nabi Muhammad. Siapa yang lebih bertakwa dari Nabi Muhammad? Siapa yang lebih banyak apa namanya? lebih besar maksudnya ketakwaannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Beliau paling bertakwanya dari seluruh makhluk Allah, dari seluruh Rasul Allah. Lain asyrakta, sungguh jika engkau menyekutukan Allah, layahbatanna amalu, maka benar-benar akan gugur semua ibadahmu, semua amalanmu. Kok Pak Kiai jauh sekali, kok wali jauh sekali dengan Rasulullah SAW. Ini Allah sendiri mengandaikan, mengandaikan, seandainya jika engkau menyekutukan Allah, benar-benar akan gugur seluruh amalan. Makanya vital sekali belajar tauhid itu, lebih vital daripada belajar wudu, lebih vital daripada, lebih penting daripada belajar sholat, tata cara sholat, tata cara puasa sesuai dengan sunnah. Begitu. Baik, ikhwan wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya ulangi, dari kata ma'allah di sini, di samping beribadah kepada Allah, ini menunjukkan sudah cukup dikatakan syirik kalau walaupun beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Jadi sudah enggak dihitung, beribadah kepada Allahnya sudah enggak dihitung kalau ada satu saja kesyirikan akbar, yaitu dengan persembahkan satu macam ibadah saja kepada Allah, kepada selain Allah, maka peribadatan yang banyak kepada Allah tadi enggak dihitung. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah. Nih, lihat penulis demikian detailnya membuat sebuah kesimpulan. Maka barang siapa yang memalingkan minha dari minha syai'an, satu saja atau sedikit saja minha dari ibadah-ibadah, dari berbagai macam ibadah, li ghairillah, kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia musyrik kafir, keluar dari agama Islam kalau tadinya muslim. Kata syai'an dalam matan itu, itu kan tidak ada alif lamnya, nakirah. Dalam konteks syarat, kalimat syarat ada man, barang siapa maka, itu kalimat syarat dan jawabnya. Barang siapa yang bisa menjawab soal maka dapat hadiah, itu kalimat syarat dan jawabnya. Kalau ada isim nakirah yang tidak beralif lam seperti syai'an di sini, dalam konteks kalimat syarat, maka itu kaidahnya adalah menunjukkan makna umum. Syai'an itu apa saja, sedikit atau banyak, kecil atau besar. Dari peribadatan kok sorofa, kok dipalingkan, li ghairillah, kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka musyrik kafir. Wadalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ya, sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan penjelasannya tentang hal ini pada sesi yang berikutnya. Wassallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan yang sudah masuk, silakan dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa inshallah rahmanu wa rahimahullah. Kata penulis, Allah Taala. Faman sarafa minna syai'an li ghairi Allah fa huwa musyrikun. Maka barang siapa yang memalingkan satu saja dari peribadatan kepada selain Allah, maka dia musyrik. Orang yang menyekutukan Allah dan orang yang kafir kepada Allah. Orang yang kafir kepada Allah. Wa dalilu qawlu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Dalil apa ini? Dalil yang mempersembahkan kepada selain Allah satu saja ibadah, dia kafir. Kalau tadinya muslim, keluar dari agama Islam. Mana dalilnya? Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah sembahan yang lain di samping menyembah Allah, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, maka benar-benar balasannya ada pada Tuhannya. Sungguh tiada beruntung orang-orang kafir itu. Wa man yad'u ma'allah. Dan barang siapa wa man yad'u ma'allah ilahan akhar. وَمَنْ يَلَعُوا مَعُ اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ. Dan barang siapa yang beribadah menyembah, itu yada'u yang dimaksud di sini. Menyembah dengan bentuk penyembahan bagaimanapun dan apapun. مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ. Selain Allah, di samping menyembah Allah, barang siapa menyembah sesembahan yang lain selain Allah, di samping menyembah Allah, jadi ada dua keumuman tadi, yaitu keumuman bentuk ibadah yang terlarang dan keumuman sesembahan selain Allah yang dilarang untuk disembah. Karena siapa yang menyembah sesuatu yang lain di samping menyembah Allah, la burhana lahu bih, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu. Kalimat ini menunjukkan bahwa kesyirikan, walaupun syubhatnya kuat, tetap hakikatnya mereka tidak, yaitu kesyirikan itu tidak ada dasar dalilnya. Ini ayatnya. Siapapun yang mengiklankan kesyirikan, siapapun yang mengajak melakukan kesyirikan, siapapun yang mensosialisasikan kesyirikan, pasti dia gak punya dalil. Walaupun orang tersebut membawakan ayat Al-Quran dan hadis, pasti itu salah cara berdalilnya, kalaupun hadisnya sahih. Salah pemahamannya terhadap dalil tersebut. Karena ayat ini ayat yang jelas menunjukkan bahwa setiap kesyirikan itu tidak ada dalil. La burhana lahu bih, tidak ada, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka benar-benar balasannya ada pada Tuhannya. Ini tidak disebutkan balasannya tertentu apa, itu menunjukkan betapa besar ancaman siksa kepada orang yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Saking besarnya sampai tidak disebutkan. Di kalimat kita juga mengenal hal itu, gaya bahasa seperti itu. Awas, tunggu tanggal lainnya. Dan disebutkan mau diketak, mau dipukul, awas. Perhitungannya denganmu. Awas, nanti kalau ketemu di jalan. Awas saja. Tidak disebutkan bentuk ancamannya apa secara spesifik. Ini menunjukkan demikian besarnya apa ancamannya tersebut. Kemudian apa? Itu bainama hisabu 'inda rabbi. Maka benar-benar balasannya ada pada Tuhannya. Innahu la yuflihul kafirun. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tiada beruntung orang-orang kafir tersebut. Al-kafirun disebutkan, yaitu status al-kafirun di sini di akhir ayat ini disebutkan setelah penyebutan perbuatannya yang menyebabkan status al-kafirun. Apa perbuatannya? Yad'u ma'allahi ilahan akhar. Menyembah sesembahan selain Allah di samping menyembah Allah. Menyembah sesembahan selain Allah di samping menyembah Allah. Jadi dalam ayat ini disebutkan perbuatannya sekaligus status pelakunya. Vonis hukum bagi pelakunya. Bahwa orang yang menyembah sembahan selain Allah di samping menyembah Allah itu divonis kafir. Siapa yang memvonis? Allah langsung. Dalam Al-Quran, bukan Syekh Muhammad At-Tamimi, bukan ajaran baru. Padahal ibadah yang dilarang di sini umum, karena apa? Ya tahu, dalam ayat ini konteksnya adalah terdapat di dalamnya isim nakirah dalam konteks kalimat jawab. Waman dan barang siapa. Terus lalu dia di tengah-tengah maka fa'innama. Itu kan man dan fa'innama. Itu kalimat jawab dan syarat. Menunjukkan umum ibadah apapun dipersembahkan kepada selain Allah maka menyebabkan pelakunya kafir. Kalau tadinya muslim, dia keluar dari agama Islam. Jadi namanya orang keluar dari agama Islam itu bukan hanya dengan berpindah agama kepada agama non-Islam, tapi walaupun dia mengaku masih muslim, tapi kalau perbuatannya ini membatalkan keislamannya, hakikatnya sekadar pengakuan belaka. Dan hakikatnya statusnya sama dengan orang-orang yang terang-terang menyatakan dirinya non-Islam. Kalau dia tidak bertobat, maka sama tempatnya di neraka kekal selamanya, dan seluruh peribadatan yang pernah dia lakukan gugur. Ngeri sekali. Dengan demikian ibadah apapun, sedikit atau banyak, yang zahir maupun yang batin, semua itu wajib dipersembahkan kepada Allah saja dan tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Itulah Abdullah seorang muslim. Abadaya Abdullah. Menyembah Allah namanya Abdullah itu. Kalau ternyata dia terbukti walaupun sekali menyembah selain Allah padahal dia pada keadaan akil balik, berakal sehat dan balik, kayak ini apa? Bukan Abdullah lagi. Dia wajib bertaubat. Tidak boleh dia apa? Teruskan itu. Wajib dia terpenuhi 6 syarat taubat. Ikhlas, satu, dosa apapun syaratnya 6 ini. Menyesal, berhenti saat itu juga. 3 bertekad kuat untuk tidak mengulangi. 4 jadi ikhlas, menyesal, berhenti saat itu juga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Yang 2 syarat waktu sebelum nyawa sampai tenggorokan, sebelum sakaratul maut, dan sebelum matahari terbit dari barat. itu syarat tobat dia diterima. Karena masih ada pintu taubat, maka perhatian kita kepada keluarga kita mungkin pernah kita ketahui melakukan kesyirikan apa, perhatian kita bukan sibuk memvonis, tetapi perhatian kita kepada apa? Sibuk mendakwahi. Karena dalam hadis at-ta'ib kaman la tanbalahu, orang yang bertobat seperti orang yang tidak memiliki dosa, seperti orang yang tidak berdosa, ini tidak pernah melakukan dosa itu, seolah seperti itu harus bertobat, sudah selesai urusan. Mudah di dalam Islam bertobat, terpenuhi 6 syarat itu, selesai sudah urusan. Maksudnya ditiadakan keberuntungan secara totalitas, tidak beruntung sama sekali. Umum keberuntungan apapun tidak di dapatkan oleh orang yang menyembah selain Allah di samping menyembah Allah. Sedikit pun, apalagi banyak, keberuntungan tidak didapatkan oleh orang yang berbuat seperti itu. Maka ini semakin menguatkan bahwasanya namanya orang yang menyembah selain Allah di samping menyembah Allah itu kafir, karena tidak ada karena tidaklah sebuah keberuntungan itu ditiadakan secara totalitas kecuali dari orang kafir. Kalau orang yang meninggal dalam keadaan muslim walaupun banyak dosa, tidaklah ditiadakan keberuntungan secara totalitas, karena nantinya pasti kalau dia bisa mempertahankan tauhidnya sampai meninggal dunia, dia masih sah dikatakan ahli tauhid, dikatakan muslim. Karena Islam itu kan intinya di al-Islam nilai tauhid. Pasrah kepada Allah dan mengisahkan tauhid Islam. Kalau dia berhasil pertahankan keislamannya, tauhidnya sampai meninggal walaupun banyak dosa, dia tidak tidak ditiadakan darinya keberuntungan secara totalitas. Masih ada sisi keberuntungannya, yaitu pada akhirnya nanti pasti masuk surga. Walaupun misalnya ditakdirkan oleh Allah, saya ulangi, walaupun misalnya ditentukan oleh Allah dia harus masuk ke dalam neraka, tapi itu sementara. Pasti nanti akhirnya ada keberuntungan masuk ke dalam surga sebagai balasan dari tauhidnya. Balasan dari mungkin sebagian amal solehnya yang selain tauhid yang dia apa sempat lakukan dan diterima oleh Allah di dunia. Jadi kalau dalam ayat ini keberuntungan yang ditiadakan adalah keberuntungan yang totalitas, berarti itu semakin menguatkan kesimpulan bahwasanya benar-benar orang yang menyembah selain Allah itu kafir. Karena hanya orang kafirlah yang ditiadakan darinya keberuntungan yang totalitas. demikian benarlah kesimpulan penulis yang disebutkan sebelum dalil paman sahabat minah syaitan dikorilai bahwa musyrikah berdasarkan ayat ini. Maka para siapa yang memalingkan satu saja dari peribadatan kepada selain Allah, maka dia musyrikah. Dikatakan kafir karena di akhir ayat disebutkan al-kafirun dan ditiadakan keberuntungan totalitas al-kafirun dan dinyatakan musyrik karena apa? Karena kalimat sebelumnya yaitu apa? Wa may yattabi' Allah ilahan akhar. Ini kan definisi syirik ini. Yattabi' Allah ilahan akhar itu kan definisi syirik. Syirik kan menduakan, tidak mengesakan. Yang menyembah selain Allah, yang menyembah Allah juga menyembah selain Allah itu menduakan. Kalau tauhid itu mengesakan. Jadi pas sekali kesimpulan penulis, dia musyrik sekaligus kafir. Baik, sebelum saya lanjutkan ada beberapa mukadimah sebelum kita masuk pada perincian doa, kemudian apa ini takut, setelah itu harap dan seterusnya. Nah, kita pelajari dari dulu beberapa mukadimah pendasaran. Yang pertama tentang definisi ibadah. Karena ini matan macam-macam ibadah. Yang kedua tentang kaidah takfir, kaidah mengkafirkan. Yang ketiga tentang pendalilan, cara berdalil dengan menggunakan dalil umum dan dengan menggunakan dalil khusus. Dan yang keempat tentang definisi syirik. Yang keempat tentang definisi syirik. Khusus yang keempat ini insya Allah akan saya sampaikan pada sesi tanya jawab, karena ada sebagian pertanyaan terkait dengan hal ini. Saya dahului dengan kaidah takfir, kaidah mengkafirkan. Karena baru saja kita mempelajari bahwasanya orang yang mempersembahkan satu saja peribadatan kepada selain Allah, maka dia dikatakan musyrik kafir. Ini berarti vonis kafir. Hati-hati dalam memvonis kafir. Hati-hati di dalam memahami vonis takfir, vonis mengkafirkan. Karena kalau salah memahami bisa jadi teroris. Al-Sunnah wal-Jamaah, kelompok yang tengah-tengah, tidak melampaui batas dalam mengkafirkan, tapi juga tidak teledor. Tidak melampaui batas dalam mengkafirkan, dosa yang enggak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak dikategorikan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu Al-Sunnah wal-Jamaah, tidak melampaui batas. Karena teroris melampaui batas, khawarij melampaui batas, yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, dia tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang yang mestinya tidak boleh difonis kafir, maka justru difonis kafir. Sehingga mereka, para teroris atau khawarij baru ini, apa? Kalau sudah mudah mengkafirkan, pasangannya biasanya takfir, itu Pak, yang sembrono, ngawur, itu pasangannya tafjir, peledakan. Karena kalau mengkafirkan sembrono, akhirnya meyakini hal darahnya, akhirnya boleh diledakkan di sana sini. Nah, ini hal yang kita tentang yang seperti ini. Tetapi Al-Sunnah wal Jamaah juga tidak teledor, tidak mengurangi dari batasan syariat. Karena sebagian orang ada yang mengurangi dari batasan syariat, sampai pun tidak sampai pun sudah benar-benar kafir pun juga dikatakan tidak kafir, bahkan sama dengan kaum muslimin, sama-sama cari jalan masuk surga, sama-sama di atas jalan kebenaran, sama-sama ini melampaui ini apa terakhir dari nama. Lalu bagaimana Ahlussunnah Jamaah melampaui yang tengah-tengah ini antara yang melampaui batas dan yang mereka mengurangi dari batas, yaitu bagaimana mengkafirkan orang-orang yang memang Allah Ta'ala nyatakan kafir, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam waktu yang satunya itu Al-Hadis. Enak sudah. Kalau memang ada dalil menunjukkan bahwasanya satu kaum itu kafir, satu kelompok itu kafir, maka kita katakan kafir. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ideologi yang seperti ini atau itu telah merusak asli iman, pokok keimanan, alias telah mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka kita katakan seperti itu pula, seperti dalil ini tadi. Bahwasannya yang menyembah selain Allah, satu menyembah Allah itu kafir, maka kita pun katakan kafir. Gitu. Jadi kalau dalam Al-Quran bahwa Yahudi dan Nasara difonis kafir, maka kita katakan kafir pula. Dan saya rasa semua agama selain agama-agama Islam, saya ulangi, selain agama Islam, semua agama-agama selain agama Islam ini apa punya konsep seperti ini, punya konsep seperti ini, cuma tidak dibahasakan dengan bahasa kafir, tapi bahasanya mereka adalah bisa jadi bahasanya adalah yang tidak begini, maka bukanlah pemeluk agama kami. Masa semua dikatakan mau pemeluk agama mereka, walaupun misalnya ada kelompok yang mencela Tuhan mereka, akan mereka masukkan ke dalam pemeluk agama mereka? Tidak, mereka akan keluarkan. Nah, mengeluarkan ini namanya kalau dalam Islam, mengeluarkan dari Islam itu namanya kafir. Tidak. Sama, semua sama punya konsep yang seperti ini. Bukan semua sama-sama benar, ya, bukan demikian. Semua sama punya konsep mengeluarkan dari apa? Agamanya masing-masing. Secara logika sehat saja sudah masuk akal sekali. Harus ada akidah yang seperti ini. Namanya seorang pemeluk agama Islam yang penyembah Allah, kan begitu. Kalau sudah menyembah selain Allah, namanya pemeluk agama Islam yang menyembah Allah saja, tidak menyembah selainnya. Kalau sampai kemudian ada orang yang menyatakan dirinya memeluk agama Islam, kok menyembah selain Allah, berarti sudah keluar dari agama Islam. Itu bahasa halusnya seperti itu, mungkin kalau bisa dikatakan halusnya. Sebetulnya tidak juga, kata kafir itu kasar. Cuma karena ada sebagian tindakan oknum yang merusak dakwah Islam, ini yang kemudian kata kafir sejujurnya terkesan konotasi negatif. Padahal tidak. Kan gak mungkin kita katakan bahasa Al-Quran kasar, bahasa Al-Quran tidak sopan. Ini kan bahasa Al-Quran tadi, Al-Kafir. Bahkan ada surat yang khusus penamaannya Al-Kafir. Masa ini dikatakan apa? Bahasa yang apa? Yang kasar atau bahasa yang yaitu memunculkan teror, tidak. Bahasa Quran itu paling sopannya dari bahasa, paling baiknya dari bahasa, paling bagus, bagusnya, halusnya dari bahasa. Cuman gara-gara ulah sebagian oknum, segelintir oknum saja, akhirnya mungkin banyak orang mendengar kata kafir ini jadi a priori. Padahal kalau didudukkan dengan benar, tidak melampaui batas dan tidak teledor, Islam itu ajaran rahmatan lil alamin. Dengan pemahaman rahmatan lil alamin yang benar, tidak melampaui batas dan tidak mengurangi dari batasan. Pokoknya dua ini, ifrat dan tafrit, melampaui batas dan mengurangi dari batasan, itu dua penyakit besar, dua induk penyakit besar dalam beragama Islam. Apa saja? Dalam ibadah apa saja? Dalam keyakinan apa saja? Pokoknya hindari ifrat dan tafrit. Ifrat melampaui batas atau hulu, dan tafrit mengurangi dari batasan syariat. Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah. Dalam masalah apa saja? Hindari dua penyakit besar ini. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah meneliti dalil-dalil tentang takfir, tentang pengkhianatan kafir, disimpulkan ada dua klasifikasi takfir. Yang pertama takfir mutlak. Yang kedua takfir muayyan. Takfir mutlak adalah vonis hukum kafir dalam syariat Islam untuk suatu ucapan atau perbuatan atau keyakinan dan untuk laku perkara-perkara tersebut dalam bentuk umum tanpa sebut nama orang tertentu. Jadi itu takfir mutlak, vonis hukum kafir dalam syariat Islam untuk suatu ucapan. Yang divonis adalah ucapannya atau perbuatan atau perbuatannya atau keyakinan atau keyakinannya, baik ucapan hati maupun perbuatan hati, ucapan lisan doa maupun perbuatan doa. Satu yang divonis kafir itu untuk takfir mutlak, ucapan atau perbuatan yang doa maupun yang hati. Yang kedua yang divonis kafir adalah pelaku dari ucapan atau perbuatan tersebut. Vonis kafir terhadap pelaku dari ucapan dan perbuatan tersebut, ucapan dan perbuatan yang mengkafirkan tersebut. Maksudnya pelakunya kafir. Tetapi sedalam bentuk umum, tidak tunjuk hidung, tidak sebut nama orang ini kafir, tidak. Tapi pakai bentuk umum. Bentuk umum dari pelaku itu bagaimana? Barang siapa, begitu. Kan gak tuju hidung, gak tetangga namanya ini, gak teman namanya ini, gak presiden itu, gak barang siapa. Yang meyakini bahwa Allah tidak esa, Allah memiliki sekutu di dalam peribadatan, maka ia kafir. Nah itu contohnya kayak gitu. Ini namanya takfir mutlak. Mutlak itu yaitu tidak ada ikatan tertentu kepada tujuh hidup, kepada orang tertentu. Dengan demikian takfir mutlak itu apa isinya adalah penjelasan hukum syariat tentang apa saja yang mengkafirkan dan siapa saja yang kafir, gitu. Jelaskan hukum, barang siapa yang menginjak Al-Qur'an maka kafir. Itu kan jelaskan hukumnya. Hukum tentang apa? Barang siapa yang menginjak Al-Qur'an maka kafir. Itu kan jelaskan hukum semata. Hukum tentang apa? Hukum tentang perbuatan yang mengkafirkan dan hukum tentang pelaku yang divonis kafir. Tetapi tidak tunjuk hidup, tidak sebut nama, tidak sebut orangnya. Seperti ini tadi, dalam ayat tersebut tadi, bahwa barang siapa yang menyembah selain Allah sampai menyembah Allah, maka difonis oleh Allah dalam ayat tersebut apa? Al-kafir. Inilah yang para teroris di dalam membawa sebagian fatwa ulama terpeleset. Padahal fatwa ulama itu tidak tujuh hidung. Padahal fatwa ulama itu sedang menjelaskan hukum syar'i terkait dengan perbuatan tertentu, terkait dengan perbuatan yang mengkafirkan dan terkait dengan pelaku perbuatan. Bahwasanya itu orang yang seperti itu kafir. Itu pernyataan umum. Tidak tujuh hidung. Fatwa yang seperti itu difahami salah oleh teroris. Kemudian dinyatakan bahwasanya pada aplikasi kesehariannya akhirnya untuk mengkafirkan pejabat itu, presiden itu, dan seterusnya. Inilah jenis takfir yang disebutkan oleh para ulama dan imam al-sunnah jamaah dalam menyatakan kekafiran ahli bid'ah seperti Jahmiyah, Musyabbihah, Rafidah. Konteksnya adalah penjelasan hukum syar'i yang umum dan tidak terkait dengan nama orang tertentu. Yang kedua, takfir muayyan. Pemfonisan kafir pada orang tertentu atau tunjuk hidung adalah hukum syar'i bagi orang tertentu karena adanya kekafiran pada dirinya. Hukum syar'i bagi orang tertentu karena adanya kekafiran pada dirinya. Baik dengan meyakini suatu keyakinan kekafiran, atau mengucapkan suatu ucapan kekafiran, atau melakukan suatu perbuatan kekafiran, baik ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin yang sampai mengkafirkan, begitu maksudnya, dengan terpenuhi syarat dan tidak adanya penghalang mengkafirkan. Ini penting, kalimat terakhir ini ya, sangat penting sekali maksudnya. Dengan terpenuhi syarat dan tidak adanya penghalang pengkafiran. Artinya harus terpenuhi syarat pengkafiran dan harus bersih dari penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Itu kalau mau takfir muayyan, mau takfir pemfonisan kafir tunjuk hidung. Berarti takfir muayyan itu ada. Yang misalnya ada si Anaudzubillah tadinya seorang muslim. Kemudian dia benar-benar tergiur karena tawa iling-iling harta, tergiur bid'ah agama kepada non-Islam. Dia nyatakan sendiri, dia urus KTP-nya, dia bahwasanya jadinya sekarang beragama non-Islam. Masa kita tidak boleh mengatakan dia kafir? Dia bukan muslim. Dia namanya ini kafir, bukan muslim. Oh, dirinya sendiri yang menyatakan beliau warga agama Islam. Berita kemuanya itu harus ada gitu loh. Peraturan kemuanya itu harus ada. Jika memang kalau dalam praktek sehari kenyataannya di lapangan, jika memang ada, ya nggak masalah gitu. Jika memang ada orangnya yang melakukan hal itu, melakukan, mengucapkan ucapan atau perbuatan kafir. Tapi dengan catatan besar, harus terpenuhi syarat untuk dikafirkan, terpenuhi syarat-syarat untuk dikafirkan, dan tidak adanya penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Jadi perhatikan syarat dan penghalang ini. Jadi takfir muayyan dalam akidah sunnah jamaah ada, tapi tanda bintang syarat dan ketentuan berlaku. Berarti enggak gagah. Dan untuk memahami dan menguasai syarat serta menerapkan pada pemfonisan kepada seseorang itu hal yang tidak mudah. Pada bagi banyak orang, bagi kebanyakan masyarakat, maka serahkan kepada ulama. Mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang paling berilmu tentang agama Islam, orang-orang yang menguasai syarat dan pengalang-pengalangnya. Mereka berhak untuk berijtihad. Dengan menjatuhkan vonis kafir pada orang tertentu setelah diperiksa dengan seksama apakah telah terpenuhi syarat untuk dikafirkan dan tidak ada penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Dan di antara penghalang untuk dikafirkan, karena yang luas pembicaraannya adalah ketidaktahuan. Sangat memungkinkan di masyarakat yang sulit, yang pedalaman atau pinggiran, atau mungkin masyarakat yang sangat kota sekali bisa jadi tidak tersentuh dengan dakwah. Sehingga dia menyangka bahwa apa yang dipraktekkan oleh masyarakatnya selama ini itulah Islam. Karena yang mencontohkan adalah orang yang disebut-sebut Pak Yai. Praktek yang selama ini dia diyakini itulah Islam. Karena gak ada yang lainnya kecuali yang memberi contoh, gak ada yang lainnya. Dakwah berdai belum masuk ke situ dari tauhid. Dikira kesyirikan ketika orang yang disebut Pak Yai itu mengajak ke kuburan, melakukan doa kepada kuburan dan sebagainya. Dikira memang seperti itu dalam Islam gitu. Kan sangat mungkin kan ada orang-orang yang seperti ini. Dia benar-benar tidak berilmu, maka gak bisa dikafirkan yang seperti ini. Ada penghalang pada dirinya untuk dikafirkan. Meskipun kita katakan perbuatannya yang telah dilakukan itu, doa kepada kuburan itu perkara yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Perbuatan yang mengkafirkan, tapi itu apa? Dalam konteks takfir mutlak tadi, perbuatan itu adalah perbuatan mengkafirkan. Ini takfir mutlak. Untuk takfir muayyan enggak bisa dijatuhkan polisnya karena ada penghalang. Dia tidak berilmu tentang hal itu. Nah, oleh karena itu takfir muayyan itu berat, apalagi di zaman fitnah yang seperti ini. Maka serahkan ulama. Dan alhamdulillah sekarang mudah kita menghubungi para ulama. Nah, itu. Nah, perhatian kita apa? Kalau tidak, kalau kemudian mendapatkan orang yang melakukan kekafiran atau mengucapkan kekafiran atau meyakini kekafiran, mudah jawabannya mendakwahi. Karena apa? Kalau dia sukses kita dakwahi, dia bertobat, sudah berlaku hadis tadi, at-taib kaman la tambala. Orang yang bertobat seperti yang tidak berdosa. Sudah selesai urusannya. Gitu. Nah, kita pengen dia divonis kafir dan kafir meninggal. Apa kita pengen dia bersama kita masuk surga? Harapannya begitu. Bukankah yang kedua yang kita inginkan? Ya itu dakwahi gitu. Sadarkan, ingatkan, dan yang paling berhak untuk kita dakwahi di tengah-tengah masyarakat kita adalah bapak ibu kita. Jangan sampai perhatiannya mendakwahi orang lain jauh lebih besar daripada kepada bapak ibu. Mungkin kepada teman kos-kosan demikian besarnya, mungkin kepada adik angkatan yang baru masuk demikian besarnya, sampai rapat malam-malam hari sampai buat pamflet sampai apa menyusun panitia dengan sesama sampai itu bagus. Tapi kepada orang tua yang telah melahirkan kita, yang telah menunggui kita ketika opname, yang kita mencegok, yang mencegok kita, yang mencarikan nafkah kita, ini selainnya lebih ya Pak, besar lagi berarti dakwah kita kepada beliau-beliau tersebut. Kalau untuk mendakwahi teman-teman kita, menggerakkan daurah dan seterusnya, rela sampai malam-malam rapatnya sampai jam 11 malam misalnya, untuk orang tua kita sampai jam 2 malam baru-baru merapatkan apa yang perlu saya dakwahkan secara terburu-buru liburan ini, mendakwahkan masalah ini, liburan itu mendakwahkan liburan pekan depan saya orang tua mendakwahkan ini dan seterusnya. Seperti itu secara terburu-buru dahulukan yang paling penting, tak mengurung-urung dengan meraih menjadi kesan keimanan seorang muslim dan muslimah, kemudian perkara yang wajib, kemudian perkara yang sunnah dan seterusnya, tentang jelaskan tentang kesyirikan akbar dan seterusnya. Tidak harus bentuknya datang ke rumah kemudian dihadapkan dengan bapak ibunya innalhamdulillah, tidak harus seperti itu. Di tengah bawakan bakul nasi ketika bapaknya kerja di tengah sawah, ketika membawakan barang dagangan, membantu di pasar, sambil ngobrol-ngobrol masukkan konten salah satu usul, masukkan konten seperti itu, disesuaikan dengan keadaan, tidak harus ceramah di hadapannya, atau bisa lewat kalau suka mendengarkan kajian-kajian itu dikopikan kajian, file-file kajian tentang tauhid. Tapi itu tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab kalian. Pertama kali nantinya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi kalian. Tapi kok justru terbalik kenyataannya, misalnya untuk memperhatikan dakwah teman kos-kosan, adik angkatan begitu besarnya, apalagi yang lawan jenis semakin semangat mendakwai yang lawan jenis. Tidak cukup dengan hanya apa rapat bersama, sampai kemudian chattingan jabri pun dilakukan malam-malam seperti malam terakhir ya ukhti, ini seperti malam terakhir, tidakkah anda mengambil air wudhu untuk sholat malam misalnya. Padahal di sana ada wanita tua di desanya sana, di desanya sana tempat kelahirannya yang pernah nyebohi dia, gak pernah dijabri kayak gitu. Sama-sama wanitanya loh ini, sama-sama wanitanya, gak pernah dijabri kayak gitu. Tetapi begitu ini wanita yang baru kenal ketika kuliah di Jogja dan seterusnya, malah justru dapat perhatian yang spesial seperti itu. Nah ini perlu diperiksa keikhlasan kita masing-masing. Baik. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah tentang definisi ibadah. Ibadah definisinya adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwal wal a'mal bil batin wa dhahir. Sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang batin maupun yang zahir. Itu definisi ibadah. Itu definisi ibadah. ismun jami'un, sebuah nama atau istilah yang mencakup likulli ma yuhibbullah wa yarda, seluruh perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, minal aqwal wal a'mal, baik berupa ucapan maupun perbuatan, al batin wal zahir, yang batin yaitu hati maupun yang zahir. Dari definisi ibadah itu dapat kita simpulkan, satu, inti ibadah adalah jika ada dalil yang menunjukkan bahwa suatu perkara itu perkara yang dicintai oleh Allah. Inti ibadah adalah jika ada dalil yang menunjukkan bahwa suatu perkara itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah. Dari mana kita bisa mengetahui atau bagaimana bentuk-bentuknya dalam dalil kalau perkara itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah? Banyak bentuk-bentuknya, banyak. Misalnya, kan intinya adalah kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa suatu perkara itu dicintai oleh Allah, maka itu ibadah, kan begitu. Suatu perkara maksudnya ucapan atau sebuah perbuatan seorang hamba itu dicintai oleh Allah, kalau ada dalil yang menunjukkan itu, maka ucapan atau perbuatan tersebut yang zahir maupun yang batin itu ibadah. Karena definisi ibadah intinya satu istilah yang mencakup suatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Berarti sekarang permasalahannya bagaimana bentuk-bentuk dalil yang menunjukkan bahwa suatu ucapan atau perbuatan itu dicintai oleh Allah. Banyak. Contohnya pujian Allah Ta'ala terhadap pelaku suatu perbuatan, itu menunjukkan bahwasanya perbuatannya yang dilakukan oleh pelaku yang dipuji tadi oleh Allah adalah ibadah. Karena gak mungkin dipuji oleh Allah pelakunya kok perbuatannya apa? Dimurkai oleh Allah. Pastilah perbuatannya dicintai oleh Allah, berarti pastilah perbuatan itu ibadah. Contoh lain lagi, kalau ada dalil yang terdapat dalamnya pengkabaran tentang kecintaan atau keridhaan Allah terhadap suatu perbuatan atau pelakunya, berarti itu menunjukkan perbuatan itu ibadah. Jadi ada pujian, ada tentang pujian baik, ada tentang kabar tentang kecintaan Allah atau keridhaan Allah terhadap suatu perbuatan atau pelakunya. Atau bentuk yang lain lagi, misalnya perintah Allah terhadap suatu perbuatan. Kalau Allah merintahkan suatu perbuatan tertentu di dalam dalil, itu menunjukkan bahwasanya perbuatan itu dicintai oleh Allah, berarti terpenuhi definisi ibadah. Karena ibadah tadi Syekh Islam menjelaskan satu ucapan dan perbuatan dicintai oleh Allah. Dan ini nanti berlaku ya, apa yang saya sebutkan ini, bentuk-bentuk ini akan kita dapatkan. Banyak dari apa yang saya sebutkan ini insyaallah akan kita dapatkan dalam apa? Di dalam penjelasan dalil-dalil matan ibadah, macam-macam ibadah yang akan sebentar lagi kita akan pelajari. Sehingga kita bisa memahaminya dengan baik. Kok bisa ya ini dikatakan ibadah? Oh, dalilnya begini. Ternyata ada perintah Allah terhadap satu perbuatan. Tidak diperintahkan kecuali dicintai oleh Allah. Tidak dicintai oleh Allah kecuali itu ibadah. Karena definisi ibadah adalah suatu istilah yang mencakup seluruh dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kemudian bentuk dari lain-lainnya lagi adalah adanya larangan mempersembahkan suatu perbuatan kepada selain Allah. Wajibnya mempersembahkan suatu perbuatan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada satu perbuatan kok dilarang dipersembahkan kepada selain Allah, dan wajib dipersembahkan kepada Allah, itu sudah dalil tersendiri bahwasanya itu pasti ibadah. Kan itu kekhususan Allah berarti. Menunjukkan kekhususan Allah berarti, begitu maksud saya. Atau jika ada dalil yang menunjukkan bahwasanya sesuatu tertentu sebagai syarat iman, maka ini juga ibadah, karena gak mungkin suatu Allah tentukan sebagai syarat iman kok bukan ibadah, kok bukan dicintai oleh Allah, gak mungkin yang seperti itu. Ya. Itu faedah dari definisi tadi. Di antara faedah dari definisi ibadah yang lainnya lagi, bahwa ibadah itu terbagi menjadi empat. Dari definisi tadi itu bisa kita simpulkan ibadah itu ada empat klasifikasi. Ada ibadah ucapan hati, kelompok ibadah ucapan hati. Ada ibadah kelompok perbuatan hati. Ada ibadah kelompok ucapan lisan. Ada ibadah kelompok perbuatan zahir, perbuatan anggota tubuh zahir. Pendek kata, cara logika sederhana yang mudah, ucapan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin, gitu. Ucapan dibagi dua, zahir dan batin, perbuatan dibagi dua, zahir dan batin, itu intinya. Mudah mengingatnya, mudah memahaminya. Ucapan dan perbuatan masing-masingnya terbagi dua, yaitu zahir dan batin. Kalau ucapan zahir ya ucapan lisan, kalau ucapan batin ya ucapan hati. Kalau perbuatan dibagi dua juga, perbuatan zahir ya perbuatan anggota tubuh lahiriah, perbuatan hati ya perbuatan batin ya perbuatan hati. Perbuatan zahir paham. Zakat, puasa. Perbuatan ucapan lisan, ibadah yang kalau klasifikasi ucapan lisan gampang, zikir, baca Al-Quran, menasihati. Sekarang tinggal yang masalah hati, ucapan dan perbuatan hati ini kayak apa? Ucapan hati, hati itu bisa berucap. Maksudnya adalah keyakinan hati dan pembenaran hati. Kalau hati itu membenarkan sesuatu, meyakini sesuatu, artinya mengucapkan sesuatu. Keyakinan hati dan pembenaran hati. Hati mengucapkan sesuatu artinya meyakini sesuatu dan membenarkan sesuatu atau membenarkan suara. Yang kedua, amalan hati. Apa contohnya amalan hati itu? Contohnya ikhlas, tawakal, takut, cinta, harap. Berarti apa maksud amalan hati? Gerakan hati yang membuahkan amal zahir dan ucapan zahir. Gerakan hati yang membuahkan ucapan dan perbuatan lahiriah, itulah namanya amalan hati. Tawakal, takut, cinta, harap. Selesai definisi hati. Sekarang masalah dalil dan pendalilan. Masalah pendalilan, bentuk pendalilan. Sesungguhnya di dalam Al-Quran dan minas sunnah yang sahihah terdapat banyak dalil yang menunjukkan kewajiban beribadah hanya kepada Allah. Dan kebatilan beribadah kepada selain Allah. Hal ini menunjukkan bahwa dalil-dalil kewajiban bertauhid itu banyak jumlahnya. Demikian pula dalil-dalil ini sangatlah kuat karena disebutkan tidak hanya dalam satu macam bentuk dalil saja. Oleh karena itu sebetulnya pelaku kesyirikan dan mereka sangatlah patut disayangkan. Mengapa demikian? Karena dalil-dalil demikian kuat dan gamblang, dalil-dalil tentang tauhid demikian kuat dan gamblang, mereka tidak mampu memahaminya. Dan sudah dijelaskan tadi bahwasanya dalam ayat tadi terdapat faedah bahwasanya kesyirikan pasti tidak ada dasar dalilnya. Sedangkan dalam dalil-dalil yang lain banyak sekali, atau dalam dalil itu juga bahwa banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang wajibnya bertauhid dan demikian jelasnya dan mudah dipahami. Tetapi orang-orang kafir musyrikin itu sudah tertutup hatinya. Orang kafir syirik kufur akbar, syirik akbar, musyrikin syirik akbar itu maksudnya sudah tertutup hatinya. Demikian gamblangnya apa dalil-dalil dan demikian jelasnya bahwa mereka tidak ada dasar dalilnya. Kok sampai nggak bisa paham-paham gitu? Kalau memang ini sudah sampai kepada mereka dakwah yang seperti itu. Kok sampai tidak menerimanya? Padahal untuk memahaminya tidak dibutuhkan kecerdasan yang tinggi. Bukankah Allah telah berfirman walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir? Fahal min mudzakir? Dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Jadi Al-Qur'an itu sudah dimudahkan untuk difahami oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah, begitu maksudnya. Sampai gak paham, padahal jumlah dalil tentang tauhid itu banyak dan gamblang-gamblang jelas-jelas. Di samping banyak dalil tentang tauhid itu juga dalilnya itu apa? Cukup kuat, sangat kuat sekali karena variatif, kevariatifan sebuah dalil apa kevariatifan dalil-dalil yang menunjukkan kesimpulan yang sama yaitu wajibnya bertauhid dan haramnya syirik itu menunjukkan kekuatan dalil. Jadi dalilnya sangat kuat dan variatif. Kalau kita perhatikan ulama ini mengklasifikasikan kelompok dalil tentang wajibnya bertauhid dan haramnya syirik itu terbagi menjadi dua kelompok dalil. Yang pertama kelompok dalil-dalil umum. Dan yang kedua kelompok dalil-dalil khusus. Apakah maksud kelompok dalil-dalil umum? Yaitu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ibadah apapun tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah dan harus dipersembahkan kepada Allah semata. Umum, enggak menyebutkan ibadah tertentu yang wajib dipersembahkan kepada Allah. Umum, ibadah apapun juga wajib dipersembahkan kepada Allah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Dan barang siapa yang dipersembahkan kepada selain Allah, maka ia musyrik kafir. Itu apa? Kategori dalil umum. Karena mengapa umum dikatakan umum? Karena tidak ditentukan ibadah, disebutkan ibadah tertentu. Doa, menyembelih, tidak seperti itu. Tidak ada penyebutan ibadah tertentu. Maka ini dikatakan umum, ibadah apapun juga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah dan wajib dipersembahkan kepada Allah saja. Barang siapa yang nekat mempersembahkan kepada selain Allah, maka dia musyrik. Maka itu dalil apa namanya? Umum. Jadi dalil umum ini saja sebetulnya seorang sudah apa? Sudah harus sadar. Tidak boleh menyebutkan Allah dengan ibadah apapun yang baik maupun yang batin. Contoh dalil umum ini apa? Surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, misalnya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia. Atau surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kan mengandung larangan syirik, karena artinya adalah dan janganlah dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku saja. Maksudnya tidak beribadah kepada selainnya. Jadi larangan syirik dalam peribadatan. Ini umum, tidak disebutkan ibadah tertentu di sini. Dan yang lainnya, yang kedua, dalil khusus. Dalil khusus. Insyaallah akan diposting nantinya untuk dalil dan pendalilan. Sudah saya tulis di sana apa yang saya sampaikan. Semoga bisa segera diposting di kajianrawi.com tentang dalil dan pendalilan. Dalil khusus yaitu dalil-dalil yang secara khusus menunjukkan bahwa ibadah tertentu tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah dan hanya boleh dipersembahkan kepada Allah saja. Jadi bedanya cuma pada sisi apa? Disebutkan ibadah tertentunya, menyembelih atau takut. Disebutkan ibadah tertentunya disebutkan. Itu wajib, ibadah tertentu itu wajib dipersembahkan kepada Allah saja. Dan tidak boleh disembahkan kepada selain Allah. Itulah dalil khusus. Contohnya apa? Banyak nanti kita dapatkan dalam matan salah satu usul ini tentang macam-macam ibadah. Ada dalil tentang takut, ada dalil tentang haram, ada dalil tentang yang lainnya. Ini termasuk kelompok dalil-dalil apa? Khusus. Bahwasanya ibadah-ibadah tertentu tadi tidak boleh disembahkan kepada selain Allah dan wajib disembahkan kepada Allah saja. Nah, apa faedahnya keanekaragaman pendalilan ini? Di antaranya untuk bekal bagi kita bagaimana cara mendakwai orang musyrik, cara membawakan dalil di hadapan orang-orang musyrik atau orang-orang yang melakukan kesyirikan untuk kita dakwai. Maka caranya adalah gunakan gabungan dalil umum dan dalil khusus ini, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa apa yang kalian lakukan wahai musyrikin itu syirik. Dan kalau kalian tetap nekat melakukan, tidak bertobat, saya ulangi, kalau dan barang siapa yang melakukannya maka dia apa? Musyrik kafir. Maka tobatlah. Gitu. Gabungan dari dalil-dalil umum dan dalil-dalil khusus. Nanti akan saya tunjukkan contoh praktek penggunaan dalil-dalil umum dan dalil khusus tadi. Dan alhamdulillah Di dalam matan salah satu usul ini digabungkan dua model kelompok dalil-dalil. Coba dibuka pada yang barusan kita pelajari surat Al-Jin ayat 18 dan surat Al-Mu'minun ayat 117, barusan selesai kita pelajari. Ketemu? Itu kelompok dalil apa itu? Kelompok dalil apa itu? Oh, mau kan gak ada disebutkan dalil, gak ada disebutkan apa ibadah tertentunya di sini. Karena doa yang dimaksud dalam Al-Mu'minun ayat 117 tadi doa al-masalah sekaligus doa al-masalah sekaligus doa al-ibadah, yaitu dalam bahasa kita ya ibadah secara umum. Karena berdoa dan ibadah-ibadah lain selain berdoa berarti ibadah secara umum. Juga demikian dalam surah Al-Jin 18 itu juga begitu, doa yang di situ masuk doa ibadah maupun doa masalah. Itu dalil umum. Lalu coba perhatikan selanjutnya. Dalil yang selanjutnya misalnya surat Ali Imran ayat 175. Dalil tentang ibadah khusus takut. Itu dalil khusus itu karena spesifik tentang ibadah takut. Berikutnya dalil tentang roja, itu mengharap khusus roja. Berarti Syekh telah menggabungkan dua jenis kelompok dalil umum dan dalil khusus. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Insyaallah nanti kita akan pelajari cara atau praktek menggunakan gabungan dari dalil umum dan dalil khusus tadi untuk mendakwai musyrikin. Selesai kaidah tafsir, selesai definisi ibadah, selesai tentang berdasarkan tentang masalah model pendalilan atau model dalil. Sekarang kita akan belajar tentang syirik ya, tentang syirik dan tauhid secara ringkas. Yang selayaknya ini disampaikan pas matan wa'adamu wa'amarallahu bi tauhid yang kemarin, dan perintah Allah yang terbesar adalah tauhid, dan wa'adamu wa'amarallahu asyid, dan larangan Allah yang terbesar adalah syirik. Berarti ada dua istilah, tauhid dan syirik, yang perlu kita pahami. Tapi terlewat kemarin, sehingga kesempatan kali ini sebelum kita masuk dalam macam-macam apa ibadah, maka kita akan pelajari hal ini. Tauhid terbagi menjadi tiga macam. Bagaimana ini bisa diketahui? Dari dalil-dalilnya. Dari dalil-dalilnya. Yang pertama, tauhid rububiyah. Apakah yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah? Ifradullah bi af'alihi. Mengesakan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Maksudnya apa? Meyakini serta melaksanakan tuntutannya bahwa hanya Allah lah yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususannya. Saya ulangi, maksud dari mengesakan Allah dalam perbuatannya adalah meyakini serta melaksanakan tuntutannya. Jadi bukan hanya meyakini saja, serta melaksanakan tuntutannya bahwa hanya Allah lah yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususannya. Meyakini seperti ini dan melaksanakan tuntutan ini. Seperti menciptakan makhluk, mengatur makhluk, memberi rezeki, memberi manfaat, menimpakan musibah, mudhara tanpa sebab, menghidupkan, mematikan, dan lain-lain. Ini hanya Allah yang mampu melakukannya. Meyakini seperti itu dan melaksanakan tuntutan keyakinan seperti itu, itulah tauhid rububiyah. Kalau tauhidul uluhiyah, adalah mengesakan Allah di dalam peribadatan. Maksudnya, meyakini serta melaksanakan tuntutannya bahwa hanya Allah lah yang berhak ibadah. Tidak boleh mempersembahkan peribadatan kepada selainnya dalam bentuk ibadah zahir maupun batin, ucapan maupun perbuatan. Itu maksud mengesakan Allah dalam beribadah kepadanya, dalam peribadatan. Yaitu meyakini serta melaksanakan tuntutannya bahwa hanya Allah lah yang berhak ibadahi, sehingga tidak boleh mempersembahkan peribadatan kepada selain Allah. Wajib beribadah hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah mengesakan Allah di dalam nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Maksudnya bagaimana? Meyakini dan mengesakan Allah di dalam nama-namanya yang husna, yaitu yang paling indah, dan sifat-sifatnya yang mulia, yaitu yang paling sempurna. Maksudnya apa? Meyakini serta melaksanakan tuntutannya bahwa hanya Allah lah yang memiliki nama yang husna. Selain Allah tidak memiliki. Dan hanya Allah lah yang memiliki sifat yang mulia, yaitu yang paling sempurna. Selain Allah tidak memilikinya. Nanti kalau ada yang mengatakan dukun paranormal itu tahu ya perkara gaib, maka ini telah syirik dalam masalah nama dan sifat. Kait dengan nama dan sifat Allah yang melakukan kesyirikan. Karena hanya Allah yang tahu perkara, hanya Allah yang mengetahui perkara yang baik, hanya Allah yang tahu perkara yang baik. Memang benar sebagian makhluknya ada yang Allah beritahu perkara yang baik, tetapi itu karena Allah memberitahunya. Tapi pada asalnya hanya Allah lah yang tahu perkara yang baik. Dan itu berdasarkan dalil. Adapun dukun paranormal dikatakan mengetahui perkara yang baik, tidak ada dalilnya. Kayak itu syirik, meyakini seperti itu syirik. Dan dusta paranormal itu mengatakan tahun 2000 sekian presidennya ini, 2019 presidennya ini dan itu. Itu dusta. Mengklaim dirinya tahu yang gaib itu dusta. Jangankan jauh-jauh, sekian bulan lagi, sekian tahun lagi. Hakikatnya habis ini dia mau ngapain itu gak tahu dia. Habis ini dia masih hidup atau tidak gak tahu dia. 5 menit lagi dia nasibnya bagaimana, hakikatnya tidak tahu dia. Dan kalau seandainya tahu, maka kalau seandainya dia tahu perkara yang gaib, tahu musibah yang akan menimpanya, tahu maka tentulah ada. Atau biasanya orang yang tahu akan terancam musibah, dia akan melakukan upaya untuk menghindar. Sekarang kalau ada orang yang ngetes dukun paranormal, dia ingin ngetes bahwasannya ingin membuktikan kamu ini sebenarnya tidak tahu perkara itu. Seandainya ada orang, cara ngetesnya adalah bawa pendung ditaruh di belakang bajunya dengan tujuan ingin memukul kepala dari dokter tadi. Kemudian dia bertanya ngetes, saya mau apa setelah ini? 5 menit lagi, jangan tahun sekian bersihnya ini, jangan meramal yang tahun-tahun nanti. 3 menit lagi saya mau apa? Kata dia berapa, kamu habis ini mau apa? Kamu adzan zuhur, mau wudu, keluarkan pendungnya, pendung kepalanya ini. Habis ini saya mau mendung kepalamu. Kalau seandainya seperti itu, dia tidak akan bisa meramal hakikatnya, tidak akan bisa mengetahui perkara yang gaib hakikatnya. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, tidak ada jaminan dia akan selamat. Karena kalau sudah tahu kan dia sudah waspada dulu, ambil posisi menangkis. Karena tahu kalau dia bawa pendung misalnya, tahu kalau dia mau nempeleng, kalaupun tidak bawa pendung. Kalau Allah sudah tercatat sekian lamanya sebelum kita lahir, dia bisa nggak melakukan hal itu? Coba 3 menit lagi saya mau apa? Tulis di hadapan saya, kamu mau ini. Begitu dia ngeramal kamu mau wudhu, kita mau ngetak. Dia begitu ngeramal kamu mau ngetak, kita mau nempeleng. Begitu dia kamu nempeleng, kita mau seperti itu. Jadi kalau Allah tidak akan pernah bisa meleset catatannya, catatan takdirnya. Kalau sudah dicatat begini, pasti akan terjadi pada detik yang dicatat, ditentukan pada waktu yang ditentukan dengan apa bentuk yang persis seperti yang ditentukan. Itu sekedar ilustrasi saja, bukan berarti menyuruh ngetak-ngetaki apa para dokter, tidak, nanti jadi muncul kemunculan yang besar. Tidak, itu sekedar ilustrasi ekstrim saja. Kalau seandainya ada orang yang melakukan seperti itu, dia tidak bisa berkutik. Tidak usah terlalu apa muluk-muluk meramal 10 tahun lagi presidennya siapa, 3 menit lagi. Kalau kamu mengetahui gaib sebelum Allah, Allah sudah catat dalam Mahfudz sebelum terjadinya. Kamu juga sebelum terjadinya, catat. Tunjukkan di depan saya, catat. Kalau memang sudah tahu perkara yang gaib akan terjadi, tidak akan mulai sedikit catatan. Tidak akan bisa bertutup. Baik. Kemudian sampai di sini dulu, insya Allah kita istirahat. Nanti kita selesaikan sesi dan jawab sekaligus kekurangan apa kelanjutan dari ini kita selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.